Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان إخوات مسلمين مسلمة سيدان جماعة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كبسان سنة الإمام البلبهري في حرم لما bahasa Arabnya kalau kita nak ambil daripada kanan macam kosong tu nombor 5 lah dalam bahasa Arab. Kemudian dia sampai ke nombor 7. Khamsah nombornya nombor 7, nombor V tu nombor 7 dalam bahasa Arab. Sighar al-muhdathati min al-umur fa inna sighar al-bid'ah bid'atin uhdithat saghiran yushbih فعدمت وصارت دينا فخرج من الإسلام. Bahasa Melayunya nombor 7, jauhilah setiap perkara bid'ah kecil sekalipun kecil ataupun kecil apapun, jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun, kerana bid'ah yang kecil lambat laun akan membesar. Demikian pula kebid'ahan yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara kecil dan remeh yang mirip kebenaran, sehingga banyak orang terpedaya dan terkecoh lalu mengikut hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratan dan akhirnya mendarah daging lalu diyakini sebagai agama. Tanpa disedari, pelan-pelan mereka menyelisihi jalan lurus dan keluar dari Islam. Ini memperkatakan tentang bid'ah. Disuruh kita jauhi bid'ah. Bid'ah sebagaimana Rasulullah SAW mendefinisikan setiap tambahan yang baru dalam agama. Dan Rasulullah SAW sudah beri amaran, iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku warning kamu daripada tambahan-tambahan dalam agama. Kenapa? Kata Rasulullah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap tambahan dalam agama ini bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan dikatakan bid'ah itu, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu akan dihumban ke neraka. Saya pernah jelaskan kepada antum apa salahnya kita murajaah, kita ulang. Kenapa kita tak perlu tambahan yang dikatakan bid'ah dalam agama ini? Kerana Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita di dalam hadis Bukhari, yang mana hadis ini berbunyi, subhanallah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radun. Hadis Bukhari, sesiapa yang menambah dalam agama ini yang bukan daripadanya, maka tambahan itu adalah bid'un. Radun yakni bid'un, yakni sesat, bid'ah yang sesat. Dan hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal yang bukan diperintah ataupun bukan daripada perintah kami, maka amalan tersebut raddun atau binun. Ini larangan daripada membuat bid'ah atau tambahan. Kalau ditanya kenapa kita tak perlukan bid'ah atau tambahan dalam agama, kerana Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran yang mana agama ini sudah sempurna. Apa dalilnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat Quran yang mengkhabarkan kepada orang yang beriman supaya didengar dan ditaati, dipahami, supaya diamalkan. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah mengatakan hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah cukupkan nikmat kamu. Nikmat apa? Islam. Jadi sudah sempurna, sudah cukup Islam itu. Wa raditu lakumul Islam madina. Oleh itu Allah hanya meridai kamu Islam yang sudah cukup, yang sempurna, yang tak perlu tambahan yang baru. Dan kenapa lagi kita tak perlu tambahan yang baru? Sebab Quran sudah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan, ma farratna fil kitabi min syai. Allah mengatakan kami tak tertinggal dalam agama ini walaupun benda yang kecil. Baik. Maka sudah tamat. Kalimah di sini agama, yakni urusan agama sudah tamat. Bila dah tamat, tak perlu yang baru. Kalau kita katakan bahawa apa salahnya kita memasukkan yang baru, salah seorang daripada imam yang empat mengatakan sesiapa yang menambah yang baru dalam agama seolah-olah sudah menuduh Nabi Muhammad sudah khianat. Kerana Allah sudah menjelaskan agama ini sudah sempurna, sudah cukup. Jadi penambahan yang baru seolah-olah Nabi khianat. Mustahil Nabi khianat. Apalagi kalau dilakukan setelah Nabi wafat, dilakukan oleh orang-orang yang tak ada kena-mengena dengan urusan agama ni. Kita tak ada kena-mengena dengan urusan agama, kita disuruh taati agama. Tak perlu yang baru. Jadi Syekh ni mengatakan, jauhilah setiap perkara bid'ah, sekecil apapun. Kata orang Melayu, seperti api ya, masa kecil kawan, dah besar lawan. Jadi jangan bermain api. Sebab bid'ah ini membawa pelakunya ke neraka. Neraka tu api. Bid'ah, sebagaimana hadis tadi saya bacakan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finar. Setiap bid'ah tu sesat, dan sesat ini akan dihumpan ke neraka. Dia katakan neraka tu adalah api. Ada orang mengatakan apa salahnya ustaz, ini bid'ah kecil. Tidak ada bid'ah kecil. Dan kalau kita yakin itu bid'ah, kita lakukan sama seperti kita menentang Allah dan Rasulnya. Sebab itu dilarang. Banyak hadis-hadis melarang kita melakukan bid'ah. Tetapi sayangnya orang kita untuk menghalalkan bid'ah, dia tambah satu istilah, bid'ah hasanah. Tanyakan kepada ustaz-ustaz yang mengatakan ada bid'ah hasanah, tanyakan kepada mereka, apakah mereka punya dalil sama ada dari Quran ataupun dari hadis yang menunjukkan ada bid'ah hasanah? Sampai kiamat mereka tidak mampu untuk menunjukkan. Kerana kalau ada bid'ah hasanah bertentangan dengan yang Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kalau adanya bid'ah hasanah, pasti akan bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih, hadis Bukhari Muslim tadi, yang dikatakan setiap bid'ah itu sesat. Jadi kalau setiap bid'ah itu sesat, sebab kalimah kullu bid'atin dhalalah, ini hadis Muslim, kullu bid'atin dhalalah, kullu dalam bahasa Arab kalimatun jami'ah, yang merangkum semua. Jadi katakan bid'ah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ta'atilah hal-hal yang diwajibkan untuk kita mentaati. Kita diwajibkan mentaati supaya meninggalkan bid'ah, kerana bid'ah menyebabkan boleh rosaknya akidah. Dan bid'ah juga boleh menyebabkan rosaknya ibadah. Sebab kalau bid'ah dalam akidah, itulah syirik. Kalau bid'ah dalam ibadah, ditakuti ibadah tersebut Allah tolak. Sebab di dalam hadis, aballah ayyakbala amala sahib bid'atin hatta yada'a bid'atahu aw bid'ataha. Allah enggan menerima amalan yang dicampur baur dengan bid'ah sehingga ditinggalkan bid'ah tersebut. Apa arti ditinggalkan? Yakni jangan diamalkan. Makanya supaya kita tidak melakukan bid'ah, kita kena belajar apa itu sunnah. Dan begitu juga supaya kita kenal sunnah, kita pelajari apa itu bid'ah. Sebab kata Umar bin Khattab, la ya'riful islama man lam ya'riful jahiliyah. Tidak akan kenal Islam siapa yang tak tahu jahiliyah. Yakni yang bertentangan dengan sunnah itu bid'ah. Jadi tidak akan kenal bid'ah kecuali kita mengenal sunnah dahulu. Jadi kata Syekh ini, jauhilah setiap perkara bid'ah kecil apapun. Kerana bid'ah yang kecil lambat laun akan membesar. Demikian pula kebid'ahan yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara kecil dan remeh yang mirip kebenaran. Kenapa kita katakan mirip kebenaran? Misalan semalam mereka baca Al-Quran beramai-ramai. Baca Al-Quran tu benar, disuruh. Kita diwajibkan membaca Al-Quran. Tetapi kaifiannya, apa arti kaifiannya? Caranya. Kita dah bincang tempoh hari, syarat ibadah tu dua. Pertama ikhlas, kedua ikut contoh. Kalau tak ikut contoh, ibadah itu, kerana bila tak ikut contoh, kebiasaannya bid'ah. Allah menyuruh kita membaca Al-Quran, waratil Al-Quran, tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dan Nabi Muhammad SAW juga dalam hadisnya suruh kita baca Al-Quran. Mereka akan mengatakan, salah ke ustaz baca Al-Quran? Iaitu malam Jumaat. Kita katakan, kita disuruh baca Al-Quran. Tetapi caranya, contohnya, tidak pernah Rasulullah SAW mencontohkan membaca Al-Quran malam Jumaat mesti pilih ayat ataupun surah Yasin, tidak pernah. Kedua, Rasulullah SAW tidak pernah membaca beramai-ramai. Ketika Rasulullah SAW tidak pernah membaca ramai-ramai, yakni satu suara beramai-ramai. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah memilih malam Jumaat mesti surah Yasin. Kedua, kalau nak baca, Rasulullah SAW tidak pernah kumpul seramai mana. Ketiga, tidak pernah dengan satu suara. Oleh kerana itu ada contohnya dan banyak lagi kesilapan-kesilapannya nanti. Oleh kerana Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan, sedangkan dalam ibadah disuruh ittiba. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittiba'lah, ikutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Jadi kalau tak ada contohnya, kerana Rasulullah SAW juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hanya pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik untuk kamu beribadah. Jadi kalau nak ibadah, pastikan ada contoh. Jadi katakan pastikan ada contoh, minta dalil. Kalau betul dia seorang ustaz, takkanlah tak tahu dalilnya. Kalau tak ada dalil, tak ada Quran, tak ada hadis, kita pastikan lebih baik daripada banyak-banyak jadi bid'ah. Kerana Ibn Mas'ud sudah memberi amaran, al-ikhtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fi bid'ah. Sedikit tapi ikut sunnah, itu lebih baik di sisi Allah daripada banyak-banyak kemudian jadi bid'ah. Jadi amalan kita bukan banyaknya, tetapi amalan kita adalah yang terbaik. Jadi bid'ah bahaya, kerana bid'ah biasanya dibungkus dengan agama, dibungkus dengan kebenaran, sedangkan itu bukan kebenaran. Jadi selagi belum ada hujah Quran dan hadis, Allah menyuruh kita minta hujah kepada ustaz-ustaz yang mengatakan ini sunnah, ini bid'ah dan sebagainya. Apa dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah ya Muhammad, mintalah burhan, dalil atau hujah, sama ada Quran, hadis atau akhar, jika orang itu mengatakan itu benar. Jadi kebenaran bila ada Quran, bila ada hadis dan bila ada akhar. Jadi di sini, demikianlah pula kebid'ahan yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara kecil dan remeh yang mirip kebenaran, sehingga banyak orang terpedaya dan kecoh. Kecoh sekarang. Misalan tentang baca tahlil malam Jumaat, kecoh sekarang. Siapa yang memulakannya? Yang memulakannya adalah orang-orang yang masih mencintai cara agama yang diamalkan oleh orang Hindu. Sebab orang Hindu bila ada kematian, di antaranya buat, dikatakan apa, tahlil pada mati. Itu agama Hindu. Kami sudah buat kajian ni. Orang Hindu, apabila siang orang itu mati, bila malam mereka buat kenduri arwah. Itu orang Hindu. 3 malamnya, 7 malamnya, 40-nya, ataupun 1 harinya, 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya dan 100 harinya. kemudian setahunnya. Itu Hindu. Kalau kita membaca kitab Hindu, dia akan jelaskan perkara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu datuk nenek kita beragama Hindu. Pendakwa-pendakwa yang datang ke negeri kita, yang datangnya daripada India atau negeri Arab, daripada Yaman, mereka itu bukan pakar dalam agama. Mereka adalah seorang sama ada peniaga ataupun orang sufi. Bila mereka datang ke sini, mereka berminat untuk menyampaikan agama, berdakwah kepada penduduk tanah Melayu ni. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan bila raja-raja masuk Islam, maka rakyatnya pun masuk sama-sama. Sebab raja biasanya memaksa rakyatnya supaya ikut apa yang dilakukan oleh raja. Sayangnya apabila ada kematian di kalangan orang-orang yang dulunya agama Hindu ini, mereka buat keduri arwah. Itu tidak dibuang. Kalau agama Hindu, malamnya dibuat pesta menangis dan membaca mantra-mantra untuk kebaikan si mati ini. Itulah agama Hindu. Tapi da'i-da'i yang datang ke negeri kita, pendakwa datang ke negeri kita, dia tak buang ni, tapi ditukar. Daripada menangis, meratap ataupun membaca mantra-mantra Hindu ni, ditukar kepada Al-Quran. Sepatutnya dibuang. Jadi bila ditukar dengan Al-Quran, ditambah, dihias, dicantikkan, sampailah sekarang kita kan tahlilan. Kalau kita kembali kepada mazhab Syafi'i rahimahullah, subhanallah, kalau kita tanya kenapa anda baca tahlilan ataupun yasinan, pertama tujuannya untuk menghadiahkan pahala tersebut kepada si mati. Wallahi billahi tallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, Imam Syafi'i mengharamkan perbuatan itu. Imam Syafi'i mengatakan, sesiapa yang berniat membaca Al-Quran yang pahalanya diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang mati, kata Imam Syafi'i, itu tidak sampai. Malah dikatakan oleh Imam Syafi'i itu yang diistilahkan sebagai bid'ah munkar. Dalil Imam Syafi'i untuk melarang adalah Al-Quran. Wa'an laisa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya, tidak ada yang diperolehi oleh seorang insan bila mati kecuali apa yang sudah diusahakan semasa hidupnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kata Imam Syafi'i, kalau sebelum mati dia berusaha untuk mendapatkan pahala baca Al-Quran, maka setelah mati dia dapatlah. Kalau dia tak pernah baca, maka dia tak ada. Adapun niat orang supaya meringankan dosa orang yang sudah mati dengan mengirim pahala Al-Quran, juga Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh dan tidak sampai. Apa dalil Imam Syafi'i? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Itu Al-Quran. Kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa-dosa orang lain. Kerana niat orang yang baca Al-Quran, pahalanya dihadiahkan kepada orang mati supaya meringankan dosanya. Jadi Imam Syafi'i dengan hujah yang qat'i, yang Al-Quran hadis, mengharamkan perbuatan tersebut. Adapun mendoakan orang mati, itu dibolehkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi bukan caranya dengan mengumpulkan orang di malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu, di tempat-tempat tertentu untuk beramai-ramai mendoakannya, tidak. Sebaiknya kita yang kembali kepada Quran dan hadis, yang berhak mendoakan si mati kalau dia ada anak. Sebab bila mati anak Adam, semua putus kecuali berapa? Tiga. Pertama ilmu yang manfaat, kedua amal jariah, dan ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakannya, doa di sini bermaksud ibadah. Ini bermakna apa saja ibadah anak yang soleh, sama ada maknya masih hidup ataupun maknya sudah meninggal, nanti kita bawa hadisnya ya, itu sampai. Sehingga baca Al-Quran dijelaskan oleh Al-Albani, setiap hamba Allah yang baca Al-Quran, pahalanya terus dikirimkan kepada maknya, walaupun tidak pernah meniatkan untuk maknya. Dan bila pahala ini terkumpul, besok pahala ini akan dijadikan lembaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antaranya akan dijadikan taj dalam bahasa Arab. Taj dalam bahasa Arab yang ini crown. Apa dia mahkota? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mahkota ini, yang dihasil daripada bacaan Al-Quran anak-anak yang soleh, ibu yang berada di padang mahsyar yang sangat panas, dia akan terasa dingin. Kata Al-Albani rahimahullah, ini masalah ghaibiyah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang Islam akan percaya, akan percaya dan beriman dengan masalah yang ghaib ni. Jadi membaca Al-Quran yang pahalanya dikirimkan kepada orang mati, itu daripada anak kepada emak, kepada bapak, walaupun tidak diniatkan, dia tidak dapat. Malah hadis-hadis sahih menjelaskan, bukan baca Al-Quran saja yang mak bapak, setiap amal soleh yang kita lakukan, mak kita dapat, pahalanya tidak dikurangkan sedikit pun. Ada pun dosa-dosa yang dilakukan oleh anak, tetapi kalau pahala, kerana kita dijamin dengan hadis tadi, anak yang soleh, maka jadilah kita anak yang soleh supaya mak kita sentiasa mendapat pahala sama ada dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Adapun cara yang dilakukan sekarang sebagaimana saya katakan tadi, itu dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi macam Islam ya, macam bagus ya. Apa tak baca Quran rambang-rambang kan bagus. Sedangkan di dalam hadis, atau tadi kita dah jelaskan hadis, kita ambil Quran pula, membaca Al-Quran serentak beramai-ramai itu dilarang. Dalilnya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar supaya kamu dapat rahmat. Wa ansitu, dan diam, dengar dan diam. Makanya para ulama, terutama ulama yang bermanhaj salaf, ulama-ulama mu'tabar, melarang kita membaca Al-Quran satu suara beramai-ramai. Sebaiknya satu membaca, yang lain mendengar. Kecuali kalau kita belajar lain. Kalau saya misalnya mengajar antum membaca Bismillahirrahmanirrahim, semua ikut, itu boleh. Tapi serentak 40 orang, 50 orang ataupun berapa ramai baca serentak, itu diam. Lagipun kalau yang membaca salah, siapa nak betulkan? Dan kedua, kalau ada ramai baca, kita tak faham, tak dengar. Kalau seorang baca, kita tahu. Kalau semua ni baca, bunyinya macam bunyi apa, tebuan ya, macam itulah. Jadi tidak ada dalil yang menjuruh baca ramai-ramai, tidaklah baca seorang-seorang. Ya, itu dia satu contoh. Serupa kebenaran, tetapi dia bukan kebenaran. Ya, kerana tidak disuruh dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Setelah kecoh, lalu mengikat hati mereka hingga susah untuk keluar dari jeratan dan akhirnya mendarah daging. Lalu diyakini sebagai agama. Betul kan? Contohnya bid'ah yang berlaku di negeri kita ni, orang dah tak mau buang lagi. Cuba buang, mereka akan memberontak. Dan orang yang cuba membetulkan ataupun cuba membuang bid'ah-bid'ah ni, yang memperjuangkan supaya bid'ah dibuang, akan dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan dan akan difitnah dengan berbagai-bagai fitnah. Paling-paling dikatakan Wahabi, itulah yang paling sering, yang paling-paling dia dituduh sebagai Wahabi. Bagi kita tak ada masalah dituduh apa sekalipun, sebab kebenaran tak kebenaran, dan menegakkan kebenaran adalah wajib, dan menghapuskan kemungkaran adalah juga wajib. Dan untuk menjadi manusia yang baik, Allah Subhanahu wa taala firman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah mengatakan kamu adalah sebaik-baik umat. Kenapa jadi sebaik-baik umat? Kerana kita menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Jadilah sebaik-baik umat. Jadi katakan sebaik-baik umat di sini adalah ahli syurga. Fadal. Dia katakan sebaik-baik umat adalah ahli syurga. Ayat yang saya baca tadi, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, asalnya untuk sahabat. Tapi maksudnya umum, siapa saja yang menentang kemungkaran dan mengajak kepada kebenaran, dia adalah sebaik-baik umat. Jadi di antara yang dijelaskan oleh Syekh ni, kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi ini adalah bid'ah. Dan jangan main-main bid'ah walaupun sekecil mana sekalipun, kerana dia akan jadi besar. Dan bila jadi besar, jadi kecoh. Bila jadi kecoh, susah untuk dibetulkan. Contohnya sekarang ya, banyak bid'ah-bid'ah yang kita tak dapat membetulkannya. Ya kan? Sekarang bulan apa ni? Bulan apa dia? Maulid. Nanti kita bincang maulid kalau pertanyaan. Okey, kita terus ke nombor 8. Nombor 8, kita ambil bahasa Arabnya, Al-Thamin. Fanzur rahimakallah, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika, khasatan, fala ta'jalanna, wala tadkhulanna, في شأن حتى تسأل وتنذر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد. أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسكت في النار. Apa maksudnya? Ketahuilah, semoga Allah, ya, semoga anda dirahmati Allah, setiap kali anda mendengar ucapan orang pada zamanmu, khususnya, janganlah anda tergesa-gesa dan menanggapi sesuatu pun darinya sebelum anda bertanya dan memperhatikan apakah hal itu telah dibicarakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang ulama. Apabila anda mendapatkan sebuah asar tentang hal tersebut dari mereka, maka peganglah erat-erat dan janganlah cuba-cuba meninggalkan kerana alasan apapun sehingga memilih ajaran yang lain lalu anda terjatuh ke dalam api neraka. Jadi baca lagi sekali, ketahuilah semoga Allah ataupun anda dirahmati Allah, setiap kali mendengar ucapan, yaitu ucapan yang berkaitan dengan agama, setiap kali mendengar ucapan yang berkaitan agama pada zamanmu, yang di zaman kita sekarang khususnya, janganlah anda tergesa-gesa menanggapinya. Jangan terus diambil sesuatu pun darinya sebelum anda bertanya dan memperhatikan, sebelum kita bertanya dan memastikan apakah itu telah dibicarakan oleh sahabat Nabi. Kerana sahabat Nabi adalah salaf kita. Kita adalah golongan salafi yang kembali kepada manhaj salaf. Manhaj salaf adalah manhaj para sahabat. Jadi pastikan, pernah tak diucapkan oleh sahabat? Pernah tak diamalkan oleh sahabat? Sebab kata Imam Syafi'i yang dikatakan bid'ah, ini persoalan bid'ah ya. Bid'ah itu ihdathu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan-ciptaan yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Atau la dalila minas syar'i. Atau kata Imam Syafi'i, tidak dalilnya dalam syarak. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW itulah zaman sahabat, betul kan? Di zaman Rasulullah SAW itulah zaman sahabat. Kalau zaman sahabat tak pernah berlaku, kemudian sekarang berlaku, kalau di zaman sahabat tak pernah terjadi, sekarang terjadi, itu kata Imam Syafi'i bid'ah. Maka Syafi'i mengatakan, perhatikan, kalau tak berlaku di zaman sahabat tetapi berlaku sekarang, ya ini berkaitan dengan agama, maka yang dikatakan bid'ah itulah yang berlaku sekarang. Kerana contoh kita setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat. Jadi dalam hal agama, pastikan ada dalil, pastikan ada contoh. Sekali lagi saya katakan bahawa syarat diterimanya ibadah dua. Satu ikhlas, dan kedua contoh. Satu ikhlas, kedua contoh. Jadi Syekh mengatakan, pastikan apa yang diucapkan tadi pernah ada di zaman para sahabat. Sahabat yang ini sahabat Rasulullah SAW. Apabila anda mendapatkan sebuah asar, asar yang apa yang datang daripada sahabat tentang hal tersebut, tentang apa yang berlaku ni, tentang apa yang terjadi ni, maka peganglah erat-erat. Yang ini jangan dilepas. Dan janganlah cuba-cuba meninggalkan, jangan tinggalkan kerana itu asar. Sebab kita ada tiga, Quran, hadis dan asar. Quran, hadis dan asar. Quran, hadis dan asar. Asar yakni apa saja yang dilakukan oleh sahabat, yang diamalkan ataupun yang dikini oleh sahabat, itu namanya asar. Dikatakan asar sahabat. Dan janganlah cuba-cuba meninggalkan kerana alasan apapun sehingga memilih ajaran yang lain lalu anda terjatuh ke dalam api neraka. Ini juga masih memperkatakan tentang bid'ah. Jadi apa saja yang dilakukan sekarang oleh umat, pastikan ada dalilnya. Pertama daripada Al-Quran, kedua daripada hadis, ketiga daripada asar sahabat. Faham insyaAllah? Jadi kalau kita ingin mengamalkan sesuatu yang tak pernah kita dengar, yang tak pernah kita tahu, kita tanyakan kepada ustaz yang mengajarkan, mana dalilnya ustaz? Itu wajib ya. Apa saja yang kita ragu, apa yang kita ragu, bila disampaikan oleh seorang ustaz, maka wajib bagi kita minta dalilnya. Kalau ustaz itu tak ada dalil, macam mana dia mengajar sesuatu yang tak ada dalil? Sedangkan Agama itu dalil. Tahu agama itu dalil? Agama itu Quran hadis dan asar. Kalau tak punya dalil, apa kita Imam Syafi'i? Jadi katakan bid'ah, bid'ah yang sesat, sesuatu yang tak pernah berlaku zaman Rasulullah SAW. Tak pernah berlaku. Ataupun tak ada dalilnya daripada syarak. Syarak tiga, Quran hadis dan asar. Apa itu bid'ah? Yang menyebabkan pelakunya diumban ke dalam neraka. Kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finar. Imam Syafi'i mendefinisikan senang. Tanyakan kepada yang mengajar ni, yang menyampaikan ni, seorang da'i, seorang ustaz, seorang kiai. Apabila memperkatakan sesuatu, kita ragu, wajib kita minta dalilnya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ini perintah Allah. Katakanlah ya Muhammad kepada orang beriman ini, kalau dia ragu, apa dia? Minta dalilnya, supaya kamu dapat keyakinan. In kuntum sadiqin, jika kau yakin. Jadi kalau kita katakan kepada ustaz tadi, mana dalilnya? Kalau ustaz tu marah, ustaz ini tidak boleh marah, sebab dalil penting. Sebab kata Imam Syafi'i, yang katakan bid'ah, yang tak ada dalilnya dalam syarak. Jadi sesuatu yang tak ada dalilnya, kalau dilakukan, itu bid'ah. Dan bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini supaya mudah dipahami. Dan umat sekarang tak pernah tanya dalil. Dalilnya orang ramai buat. Bila orang ramai buat, itu betul lah katanya. Itu bukan dalil. Kata Ibn Umar, kullu bid'atin dhalala wa in ra'ahan nas hasanah. Ini athar yang sahih. Kata Ibn Umar, setiap bid'ah itu sesat walaupun seluruh manusia mengatakan baik. Tadi bid'ah ni tak ada dalil. Itu saja. Kata Ibn Umar, setiap bid'ah itu sesat walaupun semua manusia mengatakan bid'ah itu baik. Apa itu bid'ah? Yang tak ada dalil. Tak ada dalil bid'ah. Cuma ada orang sekarang dia tak faham apa itu bid'ah. Bid'ah ada dua, satu di segi agama dan satu di segi dunia. Satu di segi keagamaan, satu di segi kedunia ataupun kebendaan. Bid'ah di segi keduniaan boleh. Ya, dulu dalam Rasulullah SAW ada jam, tak ada jam. Ini bid'ah. Dulu tak ada kamera, sekarang ada kamera. Dulu tak ada aircon, sekarang ada aircon. Itu bid'ah. Tapi di segi keduniaan, di segi kebendaan, itu disuruh. Itu disuruh, banyak dalilnya. Seperti Nabi Muhammad katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Idza kana min umuri dunyakum fa 'alaikum. Kamu lebih layak mengurus dunia kamu. Apabila urusan dunia kamu itu terpulang kepada kamu. Tetapi bila agama, idza kana min umuri dinikum fa 'alayya. Apabila urusan agama itu kembalikan kepada aku. Agama kembalikan kepada Rasulullah. Okey. Apa yang dikembalikan kepada Rasulullah? Rasulullah membawa hujah, betul kan? Quran dan hadis. Jadi bila perusahaan agama, tanya dalilnya. Bila perusahaan dunia, itu tak payah. Kita katakan agama ada dalil. Tak ada dalil, itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah di segi agama tak penting, tak perlu, kerana agama sudah sempurna. Ayatnya tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah mengatakan, hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu, sudah cukupkan nikmat kamu, dan meridai Islam sebagai agama kamu, kerana Islam sudah sempurna dan cukup. Dan banyak lagi dalil-dalil seperti itu. Jadi syekh ini paling pantang kepada bid'ah, yang dikatakan bid'ah dhalalah. Jadi bid'ah hasanah sebenarnya tidak ada, ya, kecuali urusan dunia. Urusan agama tidak ada langsung bid'ah hasanah. Kesembilan, kita teruskan. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan. Kalau tak faham, angkat tangan. Tak ada masalah untuk terus bertanya. Saya izinkan. Kesembilan. Ketahuilah orang yang tersesat dari jalan lurus, ada dua macam. Pertama, orang yang tersesat dari jalan lurus, sementara ia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maka kesalahan orang tersebut tidak boleh diikuti, kerana ia telah hancur. Dan kedua, orang yang sengaja menentang kebenaran dan menyelesihi orang-orang bertakwa dari generasi sebelum mereka. Dialah orang yang tersesat dan menyesatkan, serta termasuk kelompok syaitan yang terkutuk dari kalangan umat ini. Sangat wajar bagi siapa sahaja yang menyaksikan orang seperti kelompok ini untuk memberi peringatan keras kepada seluruh manusia agar tidak ada seorang pun yang terjumus ke dalam kebid'ahan mereka sehingga manusia terhindar dari kehancuran. Ini boleh disilahkan, manusia ini ada dua. Satu jahil dan satu lagi jahil murakab. Yang jahil yang biasa ni, insyaAllah dia jahil kerana tidak tahu. Tetapi yang kedua, dia jahil tapi dia menentang. Yang kedua ni bahaya. Yang pertama orang tu jahil tapi dia tak menentang, dan kejahilannya diikut saja, tak ada masalah. Tapi jahil yang kedua, dia jahil tapi diberi kebenaran, dia menentang. Contohnya, kalau kita katakan ini bid'ah syekh, dia mengatakan apa salahnya ini bid'ah hasanah. Walaupun kita kasih dalil, kita kasih contoh bahawa ini memang benar bid'ah dalalah, bukan bid'ah hasanah, tapi dia tetap menentangnya. Dia mengatakan tak, saya tak pakai kerana itu bid'ah hasanah. Ini dia katakan jahil murakab. Jadi orang yang pertama itu insya-Allah kalau dikehendaki oleh Allah, Allah ampunkan. Tetapi yang kedua ini setelah kita buat hujah dia nentang, Allah tak akan ampunkan. Kecuali dia bertobat kembali kepada hujah tersebut. Yang kedua ni setelah kita buat hujah, katakan ini haram, ini bid'ah, ini sesat, hujah, semua hujah kita dahwikan, tapi dia tak menentang, orang ini adalah benar-benar orang sesat. Tapi yang pertama tadi tak tahu, dia lakukan benda yang tidak tahu, dan bila diberi hujah dia bertobat, artinya dia tinggalkan. Itu orang yang jahil diampunkan. Tapi yang kedua, yang kedua dia sesat dan boleh menyesatkan orang lain. Saya rasa sampai di sini dulu, dan kalau ada persoalan kita bincangkan dengan persoalan-persoalan yang ada insyaAllah. Kalau ada. Hari ini berapa bulan sahabat? 24 eh? Ya. Tak ada soalan? Saya stop di sini dulu kerana kebanyakannya tak ada kitab. Jadi insyaAllah akan datang kita teruskan, dan saya akan bawa kitab. Saya rasa kitab ni semua ada ya, kewajipan menuntut ilmu. Kita sambung dengan ni. Ya. Adapun tauhid kita akan bincangkan juga nanti insya-Allah. Kita sampai di mana sahabat ni? Siapa ingat sampai di mana? Nombor 9. Yang belum dapat buku, dapatkan buku ya insyaAllah. 69 masih di bawah tajuk orang berilmu takut bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salahnya kita ambil daripada 66? Tak ada masalah. Kerana ada ramai sahabat kita yang baru. Subhanallah. Orang yang berilmu dia akan takut kepada Allah. Jadi kenyataannya, siapa yang berilmu akan takut kepada Allah. Yang menentang Allah, yang tak takut kepada Allah adalah orang jahil. Maka jangan biarkan diri kita dalam keadaan jahil. Dan menentang Allah tu ada dua. Ya? Satu jenis manusia dan satu jenis syaitan atau jin. Jenis manusia atau jin. Jadi siapa yang menentang Allah SWT setelah dia datangkan hujah, itulah orang yang dikatakan orang yang jahil. Supaya tidak membuang saya, cuba lihat halaman 66. Hanya orang yang dihargai oleh masyarakat dan dimuliakan adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ingat, bila kita ada ilmu, kita wajib beramal dengan ilmu tersebut. Kalau tidak beramal dengan ilmu tersebut, Allah sudah mengancam kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kemarahan Allah, kebencian Allah kepada orang yang bercakap yang berilmu tapi dia tak buat. Biasanya kalau orang dah bercakap tu dia ada ilmu, tapi kalau tak buat Allah akan murka kepadanya. Mereka sentiasa diangkat darjat keimanannya oleh Allah. Orang yang berilmu akan sentiasa diangkat darjat keimanannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang berilmu benar-benar mentauhidkan Allah pertama ya. Kerana tujuan kita dicipta untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ingat kepadanya, takut serta sentiasa bertakwa kepadanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala firman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menerangkan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilannya. Dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui yang demikian. Lihat, malaikat dan orang berilmu mengakui dengan sebenar-benar pengakuan tentang mentauhidkan Allah. Hanya orang yang berilmu saja mentauhidkan Allah. Siapa yang berilmu? Malaikat. Mengaku dengan sebenar pengakuan bahawa tidak ada sekutu bagi Allah. Maksudnya mentauhidkan Allah. Dan saya dah jelaskan kepada antum sekalian, walaupun seorang itu banyak beribadah, kalau masih melakukan kesyirikan, semua ibadahnya batal. Ya, maka ilmu pertama sekali yang wajib dipelajari, diketahui adalah akidah, tauhid. Ulang lagi sekali, orang alim, dikatakan orang alim pertama kalau benar akidahnya. Kalau orang itu dianggap sebagai orang alim, nampak ibadahnya bagus, sembahyangnya, puasanya, lahirnya lihat kelihatan sebagai orang yang bagus, tetapi kalau akidahnya rosak, maka semua amalannya ditolak. Bahaya kan? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala firman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika anda syirik, pasti akan dibatalkan semua amalan anda, semua amalan anda, dan anda akan menjadi golongan yang rugi kerana dihukuman ke dalam neraka. Dan Allah berfirman dua kali, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi akan mengampunkan selain daripada kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau orang itu mati dalam keadaan syirik, pasti akan dihumbarkan mereka kekal buat selama-lamanya. Jadi siapakah orang yang tidak akan menyekutukan Allah? Orang yang berilmu. Siapakah orang yang berilmu yang kembali kepada Quran hadis? Kerana ilmu yang sebenar adalah Quran hadis sebagaimana kita bincang tempoh hari. Sehingga Quran hadis sebagai ilmu ialah yang penyelamat bagi siapa yang ingin cari kebenaran. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kamu dua perkara, selagi kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya. Taraktu fikum amraini ma in tamastum bihima falan tadillu abada, kitab wa sunnah rasulihi. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kamu dua perkara, selagi kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya. Apa keduanya? Kitab Allah, Quran, wa sunnah rasulihi, dan sunnah rasulnya. Jadi itu yang dikatakan ilmu sebagaimana kita jelaskan tempoh hari. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang dikatakan Allah dan apa disabdakan Rasulullah. Itu ilmu. Jadi kalau kita ingin membetulkan tauhid kita, kembali kepada ilmu, yakni Quran hadis. Dan orang yang benar tauhidnya adalah orang yang paling berilmu seperti malaikat. Disebutkan juga wa ulul ilmi, setelah malaikat siapa dia? Dan orang-orang yang berilmu. Mengakui yang demikian, yakni mengakui tentang ketauhidan, mengakui tentang keesaan Allah. Jadi orang-orang yang berilmu pasti mentauhidkan Allah, tapi orang yang jahil disangka dia mentauhidkan Allah, tapi banyak kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan. Kita boleh lihat di permukaan bumi, di antaranya di Singapura, banyak orang rajin ke masjid tapi masih pakai tangkal, rajin pergi masjid tapi kalau sakit cari dukun, rajin pergi masjid kalau tak sempat pergi dukun bagaimana? Kubur Habib Noor. Ini merusakkan akidah kerana kejahilannya kan. Jadi orang yang alim, dia akan mentauhidkan Allah. Dengan tauhid inilah semua amalannya akan diterima. Yang mana orang alim akan mengatakan, dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana setelah mentauhidkannya. Di halaman 67, tidak sama kedudukan darjat dan kemuliaan orang yang berilmu sama ada di dunia atau di akhirat. Hal ini telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, yakni katakanlah ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang yang bodoh? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna, yakni akalnya dipenuhi dengan ilmu. Ini khabar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan bahawa yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah golongan orang yang berilmu, tak kira laki-laki atau perempuan. Jadi bekalah, bekalilah diri kita dengan ilmu supaya kita takut kepada Allah. Biar kita takut bid'ah pun kita tinggalkan, syirik kita tinggalkan. Apa dalilnya? Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah dari kalangan hamba-hamba. Hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kalau Allah mengatakan yang hanya takut kepada Allah adalah orang berilmu, bagaimana orang jahil tidak takut kepada Allah? Kita tanya, apakah saya orang yang berilmu ataupun saya orang jahil? Tidak semestinya kita dah jadi ulama baru dikatakan orang berilmu. Tidak. Orang yang berilmu adalah orang yang kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, dipahaminya, diamalkan, itu orang yang berilmu. Walaupun dikatakan ulama, kalau dia tidak mengamalkannya, tak dikatakan ulama. Sebab ulama orang yang memahami kemudian mengamalkannya, dan dia mampu mengajarkan kepada orang lain sebaiknya. Adapun orang yang sudah tahu tapi tak mengamalkan, itu bukan ulama. Sebab Allah mengatakan tadi, kabura maktan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci kepada orang bercakap berilmu tapi tak buat. Dan disebutkan di dalam Al-Quran seperti keledai. Kamathilil himari yahmilu asfar. Seperti keledai membawa kitab. Buruk. Misal keledai adalah paling buruk. Jadi yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Halaman 8. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan, hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Jadi peringatan kepada orang alim. Orang alim bila mempunyai Quran, mempunyai hadis, faham Quran, faham hadis, dia tak akan langgar. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa man izdada bihi ilman izdada minhu khaufan. Barang berkata Ibn Abbas, sesiapa yang bertambah ilmunya pasti bertambah ketakutannya kepada Allah. Jadi kenapa orang Islam sekarang tak takut kepada Allah? Kerana kebanyakan jahil. Ilmunya kebanyakannya ilmu bid'ah. Ilmunya kebanyakannya ilmu bid'ah. Ilmu sunnah kurang, tapi ilmu bid'ahnya banyak. Sehingga ilmu bid'ah itu yang dipegang, digigit, kemudian diamalkan bila-bila masa, terutama bila muslim-musliman seperti sekarang. Kata Imam Syafi'i, ini fatwa Imam Syafi'i melalui syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Berkata Imam Syafi'i, hidupnya seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Artinya mulianya dan hidupnya seorang pemuda demi Allah katanya adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Jika keduanya tidak ada, yakni ilmu dan ketakwaan tidak ada, ilmu membawa manusia takwa. Mustahil manusia jadi takwa tanpa ilmu. Mustahil. Ketakwaan datangnya daripada ilmu. Sebab ilmu menjadikan kita kenal kepada Allah, kenal kepada hukum. Jadi kita takut kepada Allah dan kita takut melanggar hukumnya. Jika keduanya dan ilmu ketakwaan tidak ada padanya, maka tiada lagi harga dirinya. Jadi harga seorang pemuda adalah apabila berilmu dan bertakwa. Berkata Mujahid, ulama tafsir, orang yang faqih, iaitu orang yang berilmu, adalah orang yang sangat takut kepada Allah walaupun dia merasa sedikit ilmunya. Tapi orang yang berilmu merasa sedikit ilmunya. Tetapi orang yang jahil merasa ilmunya banyak, sama tak belajar. Betul kan? Orang yang berilmu dia rasa ilmunya sikit, mau belajar, mau belajar. Tapi orang yang jahil dia rasa ilmunya banyak, tak belajar. Duduk kat rumah, cukuplah yang ada ni. Itu biasanya orang jahil. Kemudian orang yang bodoh adalah yang durhaka kepada Allah walaupun dia merasa banyak ilmunya. Betul kan? Kemudian dalam masa menuntut ilmu pasti akan menghadapi berbagai-bagai rintangan dan cubaan, kerana ilmu tidak diperolehi dengan mudah sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Tidak akan berdaya mempunyai ilmu dengan kerehatan badan, iaitu bermalas-malasan. Mustahil. Kena rajin. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menganggap orang yang bodoh, Imam Syafi'i rahimahullah menganggap orang yang bodoh kerana tidak mahu belajar, sebagai mayat orang ataupun sebagai orang mati. Sebagaimana penjelasannya, Imam Syafi'i mengatakan orang bodoh ni macam orang mati, macam mayat. Bagaimana syairnya? Wa man lam yadhuk dhull at-ta'allumi sa'atan tajarra'a dhull al-jahli tula hayati. Wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbara arba'an liwafatih. Dalam syair ini ada perli tau. Apa yang diperli? Siapa yang merasakan kehinaan, sesiapa yang merasakan kehinaan apabila menuntut walaupun sesaat. Ada orang malu nak menuntut, nak belajar ni malu. Aku dah tua takkan nak belajar. Makin tua patut makin dekat kepada ilmu, sebab kita tak tahu bila kita mati, apakah kita mati sudah cukup ilmu kita. Ia akan dipenjarakan oleh kebodohan sepanjang hidupnya. Sesiapa yang tidak menuntut ilmu semasa mudanya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Apa itu? Artinya sama seperti yang mati. Orang yang tak menuntut ilmu ni sama seperti orang mati, baik kita sembahyangkan dia. Kali lihat dipeli habis-habis. Jadi jangan jadi seperti mayat bergerak, mayat berjalan. Seterusnya, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang baik, yakni ahli syurga, adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri setiasa berusaha dan menyebutkan dirinya untuk mencari ilmu di sepanjang hayatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, kita lihat di halaman 71. Mayuridillahu bihi khairan yufakihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Walan tazala hadihi al-ummatu qaimatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjadikannya faham tentang agama. Ini melalui belajar, bukan melalui ilmu laduni sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang sufi. Sesungguhnya aku hanyalah yang menyampaikan, Rasulullah SAW hanya menyampaikan, dan Allah lah yang memberi. Siapa yang beri kita ilmu? Allah, bukan ustaz kita. Maka mintalah kepada Allah SWT supaya kita diberi ilmu. Seperti kita minta Allahumma faqihu fid din, kita minta kepada diri kita Allahumma. Dan banyak lagi nanti doa-doa dalam sini yang kita perlu baca, ya, supaya kita dapat ilmu. Dan umat ini akan sentiasa berdiri di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang akan menentang mereka, sehinggalah datangnya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat-ayat dia yang menunjukkan bahawa orang-orang yang berilmu Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjatnya, sehingga besok di akhirat Allah suruh pilih syurga yang ingin dia masuk kerana darjatnya diangkat kerana ilmunya. Ayatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada dalam tulisan ni. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sampai-sampai kita tengok ayat ni dalam sini, ya. Kita dah sampai kan? Lihat halaman 24. Di halaman 24 dalam Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama. Darjat di sini, sekalipun di dunia kita tak dapat darjat, ialah seperti title mufti, qadi, ustaz dan sebagainya, tetapi di sisi Allah SWT besok, darjat dimaksudkan adalah darjat syurga. Syurga ada berapa darjat? 7 darjat. Ada mengatakan 8. Bagi orang yang berilmu, walaupun tak ada title di dunia, tidak diberi penghargaan, besok di akhirat Allah suruh pilih syurga mana kau nak masuk. Pilihlah. Sebab darjat di sini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat itu jamak, 3 ke atas. Itu jamak. Jadi orang yang diberi ilmu, walaupun seperti Imam Al-Balbahari, baca mukadimah Imam Al-Balbahari, orang alim besar, semasa hidup diburu oleh pemerintah untuk dipancung. Akhirnya dia menyembunyikan diri. Setelah dia mati, dia menyewa sebuah rumah. bila dia mati, penyewa rumah tu pun takut nak beritahu orang dia mati. Dia cari orang yang boleh menguruskannya. Satu orang menguruskannya, satu orang menyolatkannya, dan dialah yang mengumumikannya. Sebab apa? Kalau pemerintah tahu dia menyembunyikan Imam Al-Bahri, dia pun kena pancung. Tapi Imam Al-Bahri walaupun di dunia tak dapat darjat, tapi di akhirat Allah angkat darjatnya. Cuma yang bukunya, di antara buku-buku tulisannya dalam zamannya, oleh kerana dia menentang bid'ah, orang-orang yang dikatakan ulama su', ulama jahat, ulama penjilat, ulama pengampu, ulama yang suka mengampu pemerintah, oleh kerana terancam dengan tulisan-tulisan imam ni, oleh kerana terancam dengan dakwah imam ni, dengan ayat-ayat, dalil-dalil, hujah-hujah, maka ulama-ulama yang sedang buat bid'ah takut, maka disuruh tangkap. Oleh kerana ulama-ulama su', ulama bid'ah menguasai pemerintah, maka pemerintah ikut. Dia cari, diburu ulama ni. Tapi Allah selamatkan dia daripada dipancung. Akhirnya dia mati dalam keadaan bersembunyi. Tapi cuba tengok hebatnya. Kitab ini ditakhrij oleh Al-Albani, ternyata kata-katanya adalah berdalil. Seperti matan, subhanallah. Jadi tuan-tuan, janganlah nanti kita belajar ni besok nak jadi ulama, dipanggil sebagai ulama, kalau jadi bagus. Tapi kalau kita berniat untuk dinaikkan darjat kita oleh Allah SWT, itu yang paling penting. Kita belajar supaya Allah naikkan darjat kita. Bila darjat kita naik, ketakwaan kita juga naik, insyaAllah. Makanya perlu ikhlas dalam beragama, perlu ikhlas dalam menuntut. Niat kerana Allah SWT. Kalau kita niatkan kerana Allah SWT, Allah akan beri. Kita minta kepada Allah SWT. Dan orang yang berilmu di sisi Allah adalah orang yang paling mulia. Sehingga subhanallah, orang yang menuntut ilmu saja seperti kita, didatangi oleh para malaikat. Baca tak hadis sebelumnya? Yang mana malaikat datang berduyun-duyun untuk mendapat keberkatan orang menuntut ilmu. Malaikat juga minta keberkatan orang menuntut ilmu. Subhanallah. Ini mulianya orang menuntut ilmu. Dan kita sudah bincang hadis-hadis begitu banyak tentang kemuliaan orang menuntut ilmu. Seterusnya bab 12. Ilmu tidak diberi kepada pelaku maksiat. Dalilnya, saya katakan tadi, yang beri ilmu bukan ustaz, tapi yang beri ilmu Allah. Tapi dengan syarat takwa dulu, takut kepada Allah. Dalilnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajar kamu. Dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Karena pengetahuan Allah adalah meliputi segala-galanya, takutlah kepada Allah supaya Allah beri kita ilmu. Jadi yang memberi kita ilmu adalah Allah. Sehingga dalam satu hadis Bukhari, Aisyah menjelaskan, ada orang menuntut ilmu yang dapat penuh, ada yang dapat separuh, dan ada yang tak dapat. Tetapi kemuliaan menuntut ilmu tetap diberi kepadanya walaupun dia tak dapat apa. Subhanallah. Jadi kalau ingin mendapat ilmu, takwalah kepada Allah. Dan kalau terus menuntut ilmu, kita akan benar-benar jadi orang yang takwa dan menjadi orang yang berilmu. Lihat Imam Syafi'i manhajnya. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i berfatwa dan melalui syairnya, aku adukan kepada waqi', yakni gurunya, buruknya hafalanku, kerana ilmu itu kalau dihafal barulah terjaga. Apa kata Imam Syafi'i? Aku adukan kepada waqi', buruknya hafalanku, kerana hafal itu adalah ilmu. Maka diarahkan agar aku meninggalkan segala maksiat. Jadi menuntut ilmu ini supaya ilmu kita berkat, melekat, tinggalkan maksiat. Maka dia mengkhabarkan kepadaku bahawa sesungguhnya ilmu itu cahaya, kata waqi', dan cahaya Allah tidak diberi sebagai petunjuk kepada pelaku maksiat. Jadi maksiat ini punca kita susah nak dapat ilmu. Wa Khalid bin Mubarak, Ibn Mubarak juga berfatwa melalui syairnya, ra'aitu dzunuba tumitul al-quluba wa kad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha Berkata Ibn Mubarak, aku dapati segala dosa itu mematikan hati. Dalam sebuah hadis, sebagaimana di dalam buku Matlul Arba'in, hati kita ni seperti cermin. Bila buat maksiat, akan ada dot hitam. Dot hitam. Dan kalau kita terus buat maksiat, cermin ini akan terus tertutup. Bila dot hitam menutupi hati kita, cahaya tak boleh masuk. Tapi bagaimana cara membersihkannya? Tobat. Tobat, Allah akan bersihkan. Kedua, supaya kita tinggalkan maksiat, takut kepada Allah, ilmu. Sehingga kata Ibn Mubarak, aku dapati segala dosa itu mematikan hati dan telah mewariskan segala kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati, dan sangat baik bagi dirimu untuk meninggalkannya. Tidak ada yang merusakkan agama melainkan para raja, kemudian para ulama su, ulama yang buruk, dan para ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi yang merusakkan agama, ahli ibadah yang tak ada ilmu. Sebab bila beribadah tanpa ilmu, tentu buat bid'ah di dalamnya. Betul kan? Makanya bila sembahyang bukan marah itu munisalli, solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Khudu anni manasikakum, ambillah dari aku cara kamu mengerjakan ibadah. Kalau tak ada ilmu, kita jadi bodoh jadinya, dan ibadah kita tak tentu hala nanti. Ada soalan tentang ini sahabat? Siang lagi. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Kenapa saya banyak muatkan kata-kata Imam Syafi'i? Kerana orang kita semua mengaku Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Apa itu mengaku Syafi'i? Belum mazhab Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i wajibkan menuntut ilmu. Imam Syafi'i sentiasa mewajibkan menuntut ilmu. Dan manhaj Imam Syafi'i menuntut ilmu adalah manhaj yang terbaik. Metodologi Imam Syafi'i adalah yang terbaik. Makanya saya ambil cara Imam Syafi'i menuntut ilmu. Sekali lagi kita ambil apa yang katakan oleh Imam Syafi'i. Ataupun ini terulang. Ini terulang, tak payah kita baca lagi. Yang qala Syafi'i ini sebenarnya kita sudah masukkan dalam 72. Patut saya delete, saya tak delete semasa-masa, hantar ke penerbit. Okey, terus ke bab 13. Kau tak ada soalan. Dalam ikhlas dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan, muslimin, muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu itu ibadah. Betul kan? Menuntut ilmu itu ibadah. Syarat ibadah dua. Pertama ikhlas, kedua ittiba. Menuntut ilmu kalau ikut manhaj Imam Syafi'i mesti ada guru. Dan Rasulullah SAW berguru dengan siapa dia? Jibril. Para sahabat berguru dengan Rasulullah. Makanya kita tidak cukup beli buku sahaja. Beli buku ya beli juga, tetapi kita perlu duduk dalam majlis seperti ini. Sebab kadang-kadang buku salah cetak, kadang-kadang buku kita tak faham. Kalau salah cetak, bermakna salah menerima. Kalau tak faham, dengan siapa kita nak bertanya? Ditakuti nanti diilhamkan oleh syaitan yang bukan-bukan. Ya, teruskan sahabat. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Bagaimana? Ibn Tuan ilmu juga. Dia gini. Rumah menuntut ilmu dengan telinga, dengan mata, baru hati menerima. Kalau anda katakan mesti nampak dengan mata, macam mana orang buta? Orang buta tak nampak guru, tapi dengan suaranya. Jadi palto ataupun CD ataupun kaset itu pengganti guru. Orang yang tak mampu datang ke sini, palto sekarang pun boleh bertanya. Sama seperti depannya. Jadi selagi orang itu boleh dengar, kalau dia mendengar terus apa yang disampaikan oleh guru, bermakna dia berguru. Sama seperti bertalaki. Bertalaki ni jumpa. Berjumpa terus empat mata ataupun berjumpa terus mendengar melalui telinga. Itu talaki. Jadi kalau melalui palto, cuma beli patok, kadang-kadang patok ada masalah, suara tak bagus dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak bersama kawan-kawan, sedangkan silaturahim itu penting. Dan kita keluar daripada rumah menuju ke tempat belajar ni, Allah Subhanahu wa taala memberkatinya, dan Nabi sudah mengkhabarkan sehingga dua ekor ikan besar di laut itu mendoakannya, sehingga jengkrik dan sebagainya yang kita lalu, dia akan mendoakan ya orang yang sedang menuntut ilmu. Dan orang yang jalan menuntut ilmu, kalau dia mati, malaikat rebut untuk dimasukkan ke syurga, sebagaimana dalam hadis Bukhari kita sudah bincang. Dan di dalam hadis, kalau orang pergi menuntut ilmu mati, dia mati syahid, walaupun bukan syahid akbar, tapi sekurang-kurangnya dia relax di kubur. Jadi mati syahid, syahid yang menjadikan dia tenang di dalam kubur. Masa belajar atau masa pulang, kalau dia mati, maka matinya mati syahid. Itu banyak hadis-hadisnya, kita akan bincang nanti dalam hadis ini. Jadi menuntut ilmu tu sekarang macam-macam caranya. Mungkin melalui internet, mungkin melalui datang ke sini, dan macam-macam lagi caranya. Ya, insyaAllah. Yang penting tuntutlah ilmu dengan apa cara sekalipun. Menuntut ilmu tu wajib. Kalau tak dapat datang ke sini, ikuti paltok. Kalau tak dapat ikuti paltok, besoknya kita masuk kat Foshe. Kalau tak dapat, kita kat YouTube dan sebagainya. Jadi banyak jalannya. Ceramah saya lah. Begitu juga di internet ni banyak kita boleh cari ceramah-ceramah lah. InsyaAllah. Kalau tak faham, datang ke majlis ini ataupun hubungi Ana, insyaAllah Ana akan bantu. Apa yang sudah dipelajari ataupun dilihat, didengar, tak faham, tanya terus, insyaAllah. Jadi ada banyak cara untuk menuntut ilmu. Ada soalan yang lain? Terus. Dirugilah. Allah Makanya saya setuju, sebaiknya kalau belajar datang ke tempat guru. Contohnya kalau saya ajar sembahyang, banyak orang tak nampak bagaimana takbir. Ya kan? Bagaimana rukuk dan sujud. Walaupun dia belajar melalui patok ataupun melalui YouTube, kadang-kadang takbirnya tetap salah. Dia kena duduk dalam sini baru kita tunjukkan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimah, jangan malu ya tanya tentang solat. Kerana dalam hadis yang sahih, ada 5 jalur hadis yang paling jelas sahihnya. Setelah kita mati, dua Allah akan lihat. Pertama apa dia? Akidah. Kedua, solat. Dalam hadis sahih, ada antara hadisnya, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati as-salah, wa in salahat salaha amalahu kullu, wa in fasadat fasada amalahu kullu. Pertama sekali yang akan dilihat dan dihitung oleh Allah amalan kita adalah solat. Jika solatnya diterima, semua amalannya diterima. Kalau solatnya tidak diterima, semua amalannya tidak diterima. Ini hadis. Makanya belajar solat. Berapa ramai orang belajar solat, solatnya mesti tidak betul. Dua caranya. Pertama, depan guru, dan gurunya perlu buka kitab. Bukan ajar solat, ajar bacaannya. Solatnya tengok orang ramai, tak ada. Solatnya kena lihat hadis. Kerana kata salam salu kama ra'aitumu ni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi Rasulullah SAW sudah wafat, tapi Rasulullah SAW meninggalkan Quran dan hadis. Abi buka hadis, subhanallah. Contohnya ya, takbir manusia. Takbir Rasulullah SAW ajarkan hazul uzunain, tidak melebihi telinga ni. Ataupun hazul mangkibain, ini atau sini, bermakna baik tengah-tengah. Tapi ada orang macam-macam takbirnya. Dan ini dihadapkan ke mana? Dan ini ke atas, bukan begini. Bukan begini. Ada orang sembahyang Allahu Akbar. Nah, ini bukan dihadapkan ke kiblah, tapi dihadapkan tak tahu ke mana. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang pegang gini, Allahu Akbar. Apa ni? Jadi sepatutnya ikut sebagaimana Rasulullah, hazul mangkibai atau hazul uznain. Dan ini tidak digenggam. Ini di dan diratakan, itulah solat. Kata Rasulullah, salu kamar itu muni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Bagaimana takbirnya? Itu baru bertakbir. Begitu juga letak tangannya. Ada yang meletak tangan, ada di bawah pusat. ada ditaruh kat sini. Tanya dalilnya kan mana? Dalil tak ada. Aku tengok Pak Ustaz tu buat macam ni, aku buat macam ni lah. Ya kan? Aku tengok Ustaz tu, tengok jamaah tablik ramai-ramai taruh bawah pusat, aku tengok macam tu, aku kata Rasulullah, salu kamara itu menurut sali, solat kamu sebagaimana yang aku solat. Cara letak dia berapa cara? Kata Rasulullah, ini ponggong tapak di sini, buat seperti ini ataupun seperti ini, ataupun seperti seperti ini, ataupun seperti ini. Berapa cara? Begini ataupun begini ataupun begini. Tapi ada orang macam-macam. Ya? Begitu juga rukuk, sujud dan sebagainya. Begitu juga semasa solat, ada kaki orang tu begini. Kata anak murid saya, satu ke Amerika, satu ke Rusia. Tidak. Ujung-ujung jari ini, kata Rasulullah, yastaghbilu bi atrafi qadami al-Ka'bah atau al-Qiblah. Rasulullah bila solat, dihadapkan semua ujung-ujung jarinya ke ke Qiblah. Tapi orang begini. Ada yang begini. Subhanallah. Sedangkan kita disuruh rapat kan? Kalau macam ini, macam mana rapat? Ujung-ujung kaki itu akan tersentuh, tidak boleh rapat. Sedangkan kau boleh buku lali dengan buku lali. Betul kan? Tapak kaki dengan tapak kaki. Supaya dapat rapat, maka dihadapkan ke Qiblah. Begitu juga orang sembahyang, matanya liar. Sedangkan kalau boleh, hanya tengok tempat sujud dia. Ini solat, dan banyak lagi. Dan kalau perlu, dibincangkan semula apa salahnya. Apa salahnya kita buka sekali-sekali bab solat. Ini untuk betulkan solat kita. Saya ragu, saya takut solat-solat kita masih banyak yang tak betul. Tuan-tuan ya, yang diberikan Allah SWT, itu tanggungjawab saya untuk betulkannya. Saya takut besok ditanya oleh Allah SWT. Jadi apa salahnya sekali-sekali kita bawa kitab tu, kita bincang. Ya, kita khususkan misalan sebulan sekali bab solat. Yang dah belajar ni, apa salahnya kita merajaah? Takut ada yang silap. Jangan kita sombong ya. Oh, ustaz ulang berapa kali? Kita tahu. Kita ulang berapa kali kerana ada jamaah kita yang baru. Jamaah yang baru kalau cakap saja nanti tak betul. Kita kena tunjukkan. Apa salahnya satu masa daripada bab wuduknya sampai bab solatnya sampai beri salam. Kita akan bincangkan semula supaya jangan silap insya-Allah. Ya. Ya, ini jawapan saya. Kita kembali kepada buku kita halaman 75. Bab 13, hendaklah ikhlas menuntut ilmu. Kalau tak ikhlas, baik jangan datang, baik duduk di rumah. Ya kan? Sebab kalau tak ikhlas, nanti macam-macam jadi. Ada pelajar datang tak ikhlas, dia cari kesalahan ustaz. Ditulis, cukup dah banyak, ditabur. Ini satu kesilapan paling besar. Okey, menuntut ilmu termasuk ibadah. Maka hendaklah sentiasa ikhlas ketika menuntut ilmu. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtaghi bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamati ya'ni rihuha." Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ia disahihkan antaranya oleh Syekh kita Al-Albani rahimahullah. Apa maksudnya? Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang sewajarnya dengan mengharapkan wajah Allah. Kenapa kita katakan wajah Allah? Kerana Allah punya wajah. Apa arti wajah? Muka. Mengharapkan melihat wajah Allah. Hanya ahli syurga saja akan melihat wajah Allah. Jadi mengharapkan syurga maksudnya. Ya? Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang sewajarnya mengharapkan wajah Allah yang dipertemu Allah, atau juga mencari keridhaan Allah, namun ia tidak melakukannya melainkan semata-mata mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapat bau syurga pada hari kiamat. Katakanlah aku ni belajar, ada yang jaga orang bodoh aku lanyak habis, misalnya tengok orang bid'ah aku kerjakan, itu tak bolehlah. Bila ada ilmu, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sayang kepada orang itu, betul kan? Hanya orang yang berilmu sayang kepada orang bodoh. Sebab kalau tak ada orang bodoh, macam mana nak sampaikan ilmunya? Tapi orang yang beragak pandai benci kepada orang bodoh, dihina orang bodoh. Betul kan? Makanya da'i-da'i ini kenapa dia sentiasa berdakwah? Kerana masih banyak orang bodoh. Kesian dengan orang bodoh. Kalau kita tak kesian dengan dia, siapa lagi? Mak dia pun tak tahu dia bodoh. Ya kan? Mak kerana lebih bodoh daripada anak pun, mak pun tak tahu macam mana nak sayang kepada anaknya. Makanya seorang syekh mengatakan kepada saya, kalau mak saya hidup, dihidupkan, ditakdirkan, takkan hidup lah kan. Kalau ditakdirkan hidup, pertama yang dicari tentu ustaz saya. Sebab apa? Mak saya boleh besarkan saya, boleh belikan saya pakaian, kereta dan sebagainya. Mak saya tak mampu nak tunjuk di mana syurga, di mana neraka, betul kan? Tak mampu mak saya. Sedangkan katanya masa mak saya hidup, mak saya banyak buat kesyirikan. Bapak saya pun sama, datuk saya pun sama, nenek saya pun sama. Di mana saya tahu bahawa itu syirik-syirik, itulah ustaz saya tunjuk, guru saya atau syekh saya. Jadi bersyukur kita dapat ilmu. Dan bila dapat ilmu, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dengan ilmu ini dan keluarga kamu. Bagaimana kita nak selamatkan keluarga kita dengan ilmu kita? Ya kan? Dan kepada yang lain. Jadi sayangi yang bodoh ni, jangan dihina. Tetapi yang kita boleh hina bukan orang bodoh. Yang kita boleh hina ahli bid'ah yang diberi ilmu tapi masih bodoh. Tapi ahli bid'ah, ustaz-ustaz yang melakukan bid'ah ni, kita boleh hina, tak ada masalah. Dan lihat di halaman seterusnya. Man ta'allama al-'ilma liyubahiya bihi al-'ulama wa yujariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhun nas ilaihi adkhaluhu Allahu jahannama. Barang siapa yang menuntut ilmu agar diangkat sebagai ulama dan mendapat gelaran ahli fiqh dan disanjung oleh manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam. La ta'allamu al-ilma litubahu bihi ulama wala litumaru bihi sufaha wala takhayyaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fannaru an-nar. Janganlah kamu menuntut ilmu dengan tujuan, dengan niat untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang bodoh ataupun menghina orang-orang bodoh, dan janganlah kamu memilih majlis untuk mencari perhatian orang. Yakni kalau tak ramai, tak senang dia. Majlisnya perlu penuh orang. Besok kalau diundang, tak penuh orang, diundang lagi tak datang dia. Sahabat ya, niatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak dia kepada manhaj sahih, yakni manhaj salaf. Jangan berdakwah mengajak kepada kita. Jangan berdakwah mengajak kepada kita. Kalau kita salah, salahlah. Kita mengajak kepada Quran hadis, kepada manhaj yang sahih. Dia ketakuti kalau mengajak kepada kita, kalau ramai kita bangga, kalau tak ramai kita duka cita. Akhirnya bukan Allah. Ada orang tak ada orang, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dia. Kita keluar tajuk tapi masih bab ni. Apabila Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dipertuntunkan Nabi Nabi dan Rasul-Rasul sebelum dia. Ada Nabi, ada pengikut? Tak ada pengikut. Langsung tak ada pengikut. Yang dipilih oleh Allah SWT sebagai spesialis untuk berdakwah, tak ada pengikut, macam mana kita? Ini menunjukkan bahawa kerja kita menyampaikan tugas Allah, kerja Allah, kehendak Allah memberi hidayah. Yahdi man yasha. Nabi Muhammad sendiri tidak dapat memberi hidayah kepada pamannya. Begitu juga kita. Jadi kalau kita dah sampaikan, dapat hidayah mereka, alhamdulillah. Kalau tak dapat hidayah, dan kalau tak ada pengikut ataupun orang tak berikut, itu bukan persoalan kita. Yang penting kita sampaikan. Ada seorang ustaz di YouTube, dia katakan Rasulullah disesat. Pernah tengok? Dia boleh tuduh, dia mengatakan Rasulullah hari ini mengajar 2-3 orang depannya. Dia upah orang untuk ketawa. Bila saya upah orang untuk ketawa? Dekat-dekatnya kat kamera semua. Ya. Dengan dia punya tuduhan, subhanallah. Semoga Allah beri dia hidayah. Semoga Allah beri. Dia mengatakan pengikutnya tu yang belajar 3-4 orang saja. Apa diingat ana berdakwah ni cari orang untuk ramai dah. Ana cari orang untuk kembali kepada jalan Allah. Ya kan? Sebagaimana para nabi dan para rasul bila berdakwah, apa di dalam hati? In uridul illal islah. Tidak ada yang aku kehendaki ya Allah kecuali memperbetulkan. Islah tu memperbaiki. Yang bid'ah jadi sunnah, yang syirik jadi tauhid. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak akan dapat taufik kecuali dengan kehendak Allah. Dan para nabi mengatakan wa alaihi tawakkaltu, dan kepada Allah aku tawakal dalam berdakwah, wa ilaihi unib, dan kepadanya kami berserah diri. Jadi ramai tak ramai, ini pengalaman ya, ini untuk bukan berbangga, berbangga itu takut riak syirik. Saya pernah diundang oleh satu orang, ini katakan ahli sunnah, ke mana? Ke Kuala Selangor, jauh sana, dan kadang-kadang sampai ke sempadan Perak sana. Yang datang bukan ramai, 6-7 orang, tak ramai. Tetapi dengan kehendak Allah SWT, mereka lah sekarang wakil-wakil kita untuk menggerakkan dakwah salafiyah di mana? Di Kuala Selangor, di Selangor, subhanallah. Ini kehendak Allah. Begitu juga di Sungai Besi dulu, saya diundang pergi Sungai Besi berdakwah, 5-6 orang saja. Tapi subhanallah, dengan kehendak Allah sekarang 5-6 orang ni jadi wakil kita untuk menggerakkan dakwah salafiyah. Cukup susah payah walaupun jauh, kerana dia tahu kewajiban dia. Tetapi yang suka-suka datang, kalau ustaz tu syok, aku datang teruslah. Kalau tak syok, tak payah datang. Kan banyak seperti itu. Kalau ustaz tu kelakar, oh hebat, dia suka yang kelakar ataupun raja lawak. Islam bukan lawak-lawak ni. Islam adalah serius. Jadi walaupun ustaz tu menuduh yang bukan-bukan, saya serahkan kepada Allah. Dia tak kenal ana, dia tak pernah jumpa ana, dituduh yang bukan. Rasul dari sesat, katanya 5 negara sudah fatwakan. Wallahi billahi, saya hubungi 5 jahri. Tetapi dalam ceramahnya di YouTube, dia mengatakan 5 negara sudah keluarkan fatwa, Rasul dari sesat. Allahu Akbar. Depan dah ratusan ribu orang yang tengok dia punya apa, YouTube, dia boleh buat fitnah seperti ini. Apa katanya ustaz sudari sesat, apa lagi? Kenal ustaz ni? Dah tak pernah tengok? Pernah tengok? Pernah tengok ya ustaz ni? Siapa nama ustaznya? Azhar. Apa lagi? Wahabi bodoh. Wahabi bodoh, ha, diulang. Allahu Akbar. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah beri mereka hidayah. Allah keburukan dia, mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Itu saja yang kami harapkan. Dan hadis seterusnya, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir, tidak akan memperoleh sombong, malu nak belajar, itu tak akan dapat ilmu, sombong. Ya kan? Juga tidak boleh. Memang ada orang yang belajar itu sombong, dia soal, seolah-olah soalan dia orang tak boleh soal seperti itu soalan dia. Kalau duduk dalam majlis diminta kita beri perhatian, ini orang yang tidak ikhlas. Ya, jangan sampai di situ sahabat. Ya, kalau ada soalan teruskan dengan soalan. Ya, teruskan kepada soalan. Ataupun soalan-soalan yang lalu tu yang banyak, kalau masih disimpan dalam itu, kita jawab insyaAllah. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika imam membaca Al-Fatihah dengan jahrah, perlukah makmum mengaminkan Al-Fatihah bersama-sama imam? Dalam sebuah hadis yang maksudnya, kalau amin kita bersama imam dan malaikat di langit, maka Allah akan ampunkan dosa kita yang sudah lalu. Kalau amin kita bertepatan dengan aminnya malaikat dan aminnya imam, amin, maka dosa-dosa kita yang lalu tidak akan dihapuskan oleh Allah. Dan yang tak baca amin itu syiah. Syiah apabila waladdah, tapi kita taklah baca. Ya. Dengan apa? Dengan jahrah. Dengan jahrah artinya dengan mengeluarkan suara. Jadi jangan malu nanti sembahyang di masjid, bila imam baca amin, kita pun senyap saja, keluarkan suara, tak jadi masalah. Dan di antaranya yang ditakuti dan dicemburui oleh itu, hadis menjelaskan seperti itu. Dan mereka cemburu, dalam cemburu kemudian takut dia. Jadi kita baca dengan keras amin, tapi separuh tak keluar suara. Yang tak boleh keluar suara itu muslimah. Muslimah kalau keluarkan suara batal dia. Tapi muslimin jangan ambil cara sembahyang muslimah. Kena baca amin ya. Jangan malu, jangan segan. Allahuakbar. Okey, teruskan. Itu jawapan saya. Bolehkah puasa sunat dan puasa qada disatukan? Jangan itu dalam satu sunat. Yang baiknya puasalah. Ya, kalau qada qada, kalau sembahyang, kalau puasa sunat sunat, kalau nazar nazar. Nanti malas-malasan dia kata, tiga dalam satu. Saya nazar kat situ, saya qada kat situ, saya pun puasa sunat kat situ, tak payah. Puasa, pastikan bahawa puasa kita adalah puasa yang, kalau puasa qada, qada. Tetapi kalau kebiasaan kita ambil, katakan hari Senin, kita senang pada hari Senin, ya silakan, tak ada masalah. Tapi kalau dikatakan, oh saya nak puasa Senin dan puasa qada ataupun puasa nazar dan puasa qada, itu jangan. Nanti kita katakan, oh saya sembahyang sunnah dan sembahyang wajib, dua dalam satu. Tak payah seperti itu. Kita sembahyang sebagaimana disuruh dan kita berpuasa juga sebagaimana disuruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirikan solat dalam waktunya. Tapi kalau keluar dari waktu, katalah solat subuh terbangun jam 10 pagi. Iya. Yeah. Perlukah berniat qada subuh atau bagaimana ustaz? Sebenarnya orang yang boleh mengulang solatnya kerana tidur ataupun terlupa, kalau meninggalkan dengan sengaja, itu tak ada qada. Membayar atau melakukan setelah tertinggal dengan sebab tak ada keuzuran, itu namanya qada. Tetapi kalau katakan, oh tengok bola, ya subuh pun masih bola, bola habis pukul 8, dia tengok terus, itu tinggalkan sengaja. Kalau qada Allah terima sebab meninggalkan solat dengan sengaja. Yang boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila tertidur ataupun terlupa sampai ingat. Katakan dia sibuk dengan kerja dia, tiba-tiba dah habis maghrib, dah pukul 9 baru teringat dia sebelum sembahyang maghrib. Pada masa itu dia kena sembahyang ataupun dia tidur. Ya, asar dia letih sangat, dia tidur pukul 9 baru bangun, bermakna maghrib dia tertinggal. Yang itu boleh dikotok. Tetapi kalau sengaja tinggal, itu disuruh tobat. Sebab man tarakas solat muta'ammidan faqad kafar, meninggalkan solat dengan sengaja itu kafir, itu disuruh tobat. Begitu juga orang yang sudah meninggalkan solat 20 tahun, 30 tahun, takkan nak qada. Itu dia meninggalkan dengan sengaja, caranya tobat. Kalau nak qada, macam mana nak qada? Telarat dia, tak telarat, maka disuruh. Begitu juga puasa, kalau meninggalkan puasa dengan sengaja dah umur 40 tahun atau 50 tahun baru dia bertobat, jadi tak perlu diqada. Diqada kerana keuzuran, seperti dia sakit waktu bulan Ramadan atau semasa dia musafir dan sebagainya. Kalau ada keuzuran syar'i, maka dia kena qada. Tetapi kalau tinggalkan dengan sengaja, dia kena tobat. Macam orang ya, dah 60 tahun baru dah sedah dia. Sebaru ustaz-ustaz mengatakan, anta tidak boleh solat kecuali qada yang lama. Macam mana dia nak qada 60 tahun umurnya, berapa lama ditinggalkan? Bukan tu saja, anta punya puasa pun juga kena qada. Macam mana dia nak puasa qada ni? Kadang-kadang digandakan lagi, digandakan dia punya fidyah, berganda-ganda. Dah umur 60 tahun kira-kira satu lori, macam mana dia nak bayar fidyah satu lori? Dia tobat sajalah. Allah cinta kepada orang tobat, tobat saja. Tapi jangan tinggalkan lagi. Kau tinggalkan, dosa-dosa itu Allah tumpuk semula. Tobat saja. Mudah kan? Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah cinta kepada orang tobat dan yang bersihkan diri. Ya sahabat, teruskan soalan. Ustaz, kalau saya terlupa hari ini yang dijumaat. Haa. Jadi saya sampai kat masjid solat Jumaat dan lambat. Ya. Yeah. Saya masuk sebab rakaat kedua. Ya. Yeah. Seterusnya macam mana? Kedua, dua rakaat saja. Sebab ya, ju'ilal imam wali utama bih, jadikan imam tu ikutan. Sebab pada masa itu kita sembahyang Jumaat, jadi tambah lagi satu rakaat. Jangan jadikan zuhur. Kalau jadi zuhur, bermakna kita mufarakah. Ya, jadi satu rakaat saja insyaAllah. Ya, ataupun kita sampai imam sedang baca tahiyat akhir, kita sempat bertahiyat dengan imam, jadi kita tambah dua rakaat lah. Sebab kita ikut sembahyang imam. Ya, tetapi kalau kita sampai imam dah bersalam, maka kita tak sembahyang Jumaat, kita sembahyang zuhur, diganti dengan zuhur. Sebab tidak ada sembahyang Jumaat seorang diri di dalam masjid. Sembahyang Jumaat itu berjamaah. sebagaimana surah Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah. Ayat ini menunjukkan kita berjemaah di masjid. Kalau seorang-seorang sembahyang jumaat di masjid tidak ada. Ya, digantikan kalau tertinggal dengan sembahyang zuhur insyaallah. Iya. Kalau saya nak solat maghrib, saya nak solat asar tapi dah nak masuk waktu maghrib, kan kita tak boleh solat waktu matahari terbenam kan? Kalau sembahyang sunnah tak boleh, sembahyang wajib kena. Yang tak boleh sembahyang sunnah saja. Itu tidak boleh, haram. Hatta sembahyangkan mayat juga tidak boleh. Ya, tapi sembahyang kerana tertinggal, kerana terlupa, tidak kira waktunya bila, teruskan. Hatta waktu tengah-tengah kita tertinggal sembahyang subuh. Subuh kan bangun matahari tengah-tengah tu. Tak boleh kecuali zawal, tapi untuk mengkodok ataupun melakukan sembahyang tertinggal atau terlupa tertidur, maka kita teruskan, tak ada masalah. Iya. Kita tak habis sembahyang kalau ada mayat kadang. Betul. Iya. Jadi kita nak solat jemaah, solat zuhur dan yeah, sedia semua. Sekali kita tak mayat tu juga. Iya. Yeah. Sebab imam, kita boleh jalan ke? Kalau ikut fatwa Imam Syafi'i, kita tak boleh sembahyang di situ. Hukumnya boleh bawa kepada syirik. Sebab apa? Tidak boleh sembahyang di masjid yang ada kubur ataupun ada mayat. Sama ada mayat dalam kubur atau mayat di atas bumi ini. Imam Syafi'i ada buku Kuburi, cuba anda baca. Di situ Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Cuma Imam Malik mengatakan haram, tapi sembahyang ini sah. Tapi perbuatannya haram. Jadi Imam Malik ada kompromi. Imam Malik banyak benda-benda yang dikompromi. Jadi kata Imam Malik boleh sah, tetapi hukumnya haram. Ya. Jadi kalau kita terpaksa misalnya, kalau tak ada jalan lain, kita nak keluar waktu dah tak ada, sama ada kita menunggu mayat itu dikeluarkan ataupun sepanjang bersama imam, insyaAllah kita tawakal kepada Allah SWT. Tapi kalau boleh, elakkan. Tapi kalau masjid yang ada kubur memang diharamkan oleh Imam Syafi'i sampai yang memiliki amah, tak boleh sama sekali. Jadi elakkan sembahyang di masjid yang ada kubur. Kerana masjid yang ada kubur ini sebagaimana dalam hadis yang kuat, tidak boleh sembahyang di masjid yang di dalamnya ada kubur. Dan Imam Syafi'i mengatakan bukan saja ada kubur tapi ada mayat. Jadi sepatutnya mayat itu di luar. Ya, ada orang mengkiaskan dengan masjid Mekah dan Madinah. Kita katakan bahawa masjid Mekah dan Madinah berbeza dengan masjid kita. Sebab masjid Mekah dan Madinah dia lautan manusia. Macam mana nak masukkan apa ni mayat setelah orang lepas solat? Kalau kita tengok subhanallah, masuk orang nak keluar kita masuk, subhanallah, tak mampu kita masuk. Bagaimana kalau pikul mayat? Akan membahayakan mayat. Jadi jangan samakan masjid Mekah dan Madinah ya. Ya, soalan yang terus. Ada soalan yang lain? Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Pakai kertas dulu. Makanan yang dibawa balik dari masjid ke rumah di dalam Maulid Rasul, bolehkah kita makan makanan itu Ustaz? Makanan tak jadi masalah, perbuatannya yang salah. Makanan tetap benda yang halal, yang tak boleh benda curi. Kalau maulid itu sembelihannya bukan sembelih oleh orang Islam, juga tak boleh makan. Maulid makanannya tak ada kena-mengena, perbuatannya yang salah, makanan tak jadi masalah. Teruskan solat. Bilakah Ustaz hendak menyambung buku nama-nama Allah? Asmaul Husna, kita hanya ambil penerangan tentang Asmaul Husna. Tetapi doa-doanya, kita baca sendiri lah. Ujung cerita doa. InsyaAllah, tapi kalau ada persoalan tentang Asmaul Husna, kita boleh buka semula kitab tu. Sebab saya ambil untuk memberi kepahaman kepada jamaah bahawa Asmaul Husna itu untuk kita menjadikan perantara untuk berdoa. Ya, oleh kerana kita boleh menyuruh Asmaul Husna, jadi tak perlulah kita seru orang-orang yang mati. Mayat-mayat yang dah mati ni diseru seperti Habib Nur dan sebagainya, ataupun Abu Qadir Jailani. Serulah Asmaul Husna, ataupun janganlah seru jin, atau janganlah seru malaikat. Kita seru Asmaul Husna. Ya, jangan malaikat, jangan jin, jangan roh orang mati. Elakkan tu. Seru Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan Asmaul Husna. Itu maksud saya, saya buka buku tu. Ya, supaya kita jangan melakukan kesyirikan dengan menyeru selain Allah Subhanahu Wa Taala yang di alam ghaib. Lepas selepasnya saya tengok doa-doa. Berdoa melalui diajar bagaimana berdoa bertawassul dengan Asmaul Husna. Jadi yang itu tak payah dibincang ya, insya-Allah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mudah untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran? Adakah surah-surah atau ayat-ayat tertentu yang perlu dihafal? Dihafal dahulu sebelum seluruh Al-Quran dapat dihafali. Memang bagi kita yang sibuk dengan beberapa yang disebutkan, dan menghafal perlu ada disiplin sebenarnya ya. Pertama, minta kepada Allah SWT kita berdoa supaya dimudahkan kita menghafal. Kedua, para sahabat dia tak hafal dulu, dia pahami dulu. Setelah dipahami, diamalkan, kemudian baru dihafal. Berapa? 10 ayat, 10 ayat. Para sahabat, ini berupa hadis yang di atas sahabat. Asal sahabat mengambil 10 ayat, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Setelah itu baru dihafal. Sebab bila kita faham, kita mudah hafal. Ya, jadi itu caranya. Yang paling mudah seperti itulah. Kalau kita katakan 20 ayat, 30 ayat, kita ulang baca, memang lambat hafal. Tapi mulakan dengan 10-10, kerana itu sunnah, insyaAllah ada keberkatannya. Kalau boleh kita pahami dulu, kemudian kita amalkan, kemudian kita hafal. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Teruskan. Jika si mati tidak mempunyai anak, siapakah boleh tolong pahalanya? Si tidak ada ilmu, tiada amal jariah. Sebenarnya sunnah kita mendoakan orang mati siapapun. Para sahabat secara umum, sebagaimana dijelaskan Al-Quran, Quran menjelaskan para sahabat itu sentiasa mendoakan orang-orang yang sudah mati, yang orang beriman. Sebagaimana Quran menjelaskan Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Dan bagi saudara-saudara kami yang mati mendahului kami dalam keadaan beriman. Jadi yang didoakan di antaranya adalah orang mati yang beriman. Dan mendoakan orang mati yang tidak beriman itu hukumnya haram, tidak boleh sama sekali. Jadi saudara-saudaranya dimasukkan di sini saudara yang beriman. Kalau saudaranya tidak beriman, bukan Islam, maka kita tak boleh doakan. Jadi ini siapa saja yang beriman mati, dia dapat ganjaran doa daripada orang yang mendoakan orang-orang beriman yang sudah mati. Maka jadi antara sunnah kita membaca Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Hatta kalau kita pergi kubur, di antaranya kita doakan, doa ni kita baca, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini adalah doa untuk orang yang sudah mati dalam keadaan beriman. Jadi orang seperti yang tadi disebut, dia tak punya saudara, tak punya anak dan sebagainya, insyaAllah orang-orang beriman adalah saudara dia. Ya, maka setiasalah beriman. Dan insyaAllah kalau dia berilmu, ilmu dia akan angkat derajat dia, insyaAllah. Makanya ya, jangan malas-malas untuk menuntut ilmu. Inilah waktu kita menuntut. Kat akhirat, kat kubur, tak ada guru lagi nak mengajar. Jadi nanti Ustaz, saya dah rehat, baru saya nak belajar. Di mana? Rehat kat kubur. Sebab sudah jelaskan, ar-rahatu ba'da ta'ab, rehat itu selamati. Apa kata hadis ni? Ar-rahatu ba'da ta'ab, rehat itu setelah kita penat lelah. Hidup ini penat lelah. Ar-raha itu mati. Ba'da setelah ta'ab, setelah habis penat lelah ni, dah tak ada penat lelah baru rehat, itu mati. Jadi kita nak tunggu waktu rehat nak belajar. Bila kita waktu rehat? Waktu rehat mati. Kat kubur ada guru. Siapa guru hantar di kubur? Tak ada guru lagi. Ya, imam hantar bawa kebaikan, imam hantar bawa keburukan. Dengan ilmu insyaAllah kita akan berbekalkan kebaikan. Dengan kejahilan, na'udzubillah, banyak yang bawa kerosakan. Yang ini amal-amalnya banyak yang rosak. Teruskan soalan, ada waktu lagi. Bolehkah seseorang menanyakan kepada ustaz-ustaz di radio sedangkan nama mereka dan masalah mereka didengarkan oleh orang ramai? Kalau masalah yang berkaitan dengan peribadi yang boleh menjadikan ataupun menjatuhkan air muka, status dan sebagainya, elakkan. Ataupun contohkan, ustaz pernah terjadi kepada seorang begini-begini, tak apa. Jangan, oh terjadi kepada saya ustaz begini-begini misalnya, dan keluarga saya begini-begini. Itu kita sudah mengaibkan keluarga. Ya, kita contohkan orang lain, insyaAllah dia tidak akan mengaibkan dirinya sendiri. Mengaibkan diri sendiri tidak boleh dalam Islam, dan mengaibkan keluarga tidak boleh. Jadi soalan-soalan pribadi kalau boleh dielakkan, diketahui oleh orang lain. Saya kadang beri ruang untuk sahabat-sahabat, ustaz boleh tak lepas kuliah, saya ada masalah pribadi. Ya, silakan. Ya, setiap hari saya dah nak cepat. Katanya saya 10 minit saja ustaz. Hampir 45 minit. Masalahnya memang berat, masalah pribadi. Bila masalah suami isteri ini, masalah berat. Ya, alhamdulillah bila saya nasihatkan, isteri bila tak ada ilmu, macam-macam lah berlaku. Isteri bila tak ada ilmu, ya cemburu, buruk sangka, kemudian dendam dan sebagainya, saya katakan buang tu semua. Alhamdulillah ya, suaminya pun dah mula percaya dengan dia dan sebagainya. Malah suaminya dulu tak bagi belajar, tapi bila respon dia bagus dengan suami, maka kata suami pergilah belajar. Lihat ya, oleh kerana tak ada ilmu si isteri, jadi masalah bagi suami. Jadi masalah peribadi boleh ditanyakan, tetapi jangan di di forum-forum publik seperti di radio dan sebagainya. Elakkan. Ya, sebab keluarga kita ada maruah. Ya, teruskan soalan lain. Bolehkah seseorang mengadu masalahnya kepada saudaranya tentang masalah rumah tangga kerana terlalu kesal, sedih dan bingung? Apakah berdosa orang yang mendengarkan? Apa harus dilakukan Ustaz? Adukan kepada orang alim. Kalau saudara anda alim, okey. Kalau tak alim, baik jangan. Kalau tak, adukan kepada Allah, berdoa kepada Allah. InsyaAllah, apabila kita adukan kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Yakinlah ayat ni. Apabila seorang minta kepada Allah, Allah mengatakan aku dekat kepadanya dan aku perkenankan permintaannya atau permohonannya. Jadi minta kepada Allah, sujud, waktu sujud tu minta kepada Allah. Minta supaya diatasi masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Kalau ditanyakan kepada saudara anda, ya, masa senangan anda mungkin dijaga, tapi masa tak senangan anda, habis. Dijual ni semua, dijaja ke mana-mana. Makanya anda tak begitu galakkan kalau ada masalah, diceritakan dengan kawan. Dia tak tahu ya, kawan kita satu masa dia setiasa amanah ataupun satu masa dia khianat, kita tak tahu. Jadi adukan kepada orang yang berhak, boleh diadu, kita minta ilmu daripadanya, itu lebih baik. Dan alhamdulillah, kalau masalah pribadi ini, walaupun terlalu banyak orang madu kepada saya, saya tak akan ceritakan kepada orang lain. Banyak ya. Hatta pernah satu masa tu, seorang tu anaknya macam-macam, perempuan ni. Ada rupa Cina, ada rupa India, ada rupa Arab, ada rupa Melayu. Apa kerjanya? Dia bekerja sebagai setiausaha. Selalu keluar dengan bosnya. Jadi kadang keluar dengan ni. Masa keluar, dia buat macam-macam. Sampai bila dapat anak, ada yang rupa India. Bila suaminya tanya, kenapa macam rupa India? Ini terkenan. Ini khurafat orang Melayu. Jadi, bila dia adukan kepada saya, kata saya kepadanya, kalau anda adukan kepada suami anda, anda kena tendang. Bertobatlah. Bertobatlah dan jangan buat lagi. Ya, itu saja. Tapi kalau diceritakan kepada siapa-siapa, ini aibnya. Anaknya pejabat malu, bapaknya, dan semua keluarga boleh malu. Jadi insyaAllah kalau diadukan kepada saya, itu amanah. Hatta isteri saya pun tak tahu kalau betul-betul itu adalah masalah rahsia ataupun masalah pribadi. Allahuakbar. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda ingin kepastian, apakah setelah mandi hadas besar harus berwuduk kembali untuk solat kerana wuduk yang diambil sebelum mandi hadas belum batal? Ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan berwuduk semula, tetapi ada satu juga pendapat yang mengatakan setelah kita berwuduk, mandi hadas tu sudah memadai. Tapi kita berwuduk dulu. Kalau batal misalnya terkentut ataupun terbuang air, kalau kita teruskan terus mandi hadas, maka mandi hadas tu sudah memadai. Tapi kalau ragu, berwuduklah. Ya, kalau ragu, berwuduklah. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah harta anak yatim, yakni harta faraid, yang dijaga oleh warisnya wajib dibayar zakat, dan bolehkah dibayar zakatnya tanpa pengetahuan anak yatim tadi? Kalau anak yatim itu belum akil, belum baligh, selagi amanah itu diamanahkan kepada kita, dan kalau diamanahkan umur tertentu baru diberikan, kalau anak yatim itu belum akil dan baligh, maka tidak perlu keluarkan zakat. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah diamanahkan menyimpan harta anak yatim, maka Aisyah tidak keluarkan zakat. Tapi ada orang salah faham, seolah-olah harta yang disimpan oleh Aisyah oleh kerana harta emas pakaian. Jadi katanya kalau emas yang berupa pakaian seperti anting-anting, gelang, kalung dan sebagainya, ada orang menyangka tak keluarkan zakat sebab itu pakaian. Tapi sebenarnya kalau mengambil hadis Aisyah tak keluarkan zakat kerana harta itu bukan harta dia, bukan milik dia, tapi milik anak yatim belum akil dan balik. Jadi dengan hadis ini menunjukkan bahawa kalau kita diamanahkan untuk menyimpan harta anak yatim, kita tak perlu keluarkan zakat untuknya kalau dia belum akil dan balik. hukum-hukum taklifi belum wajib kepadanya. Tetapi katakan, oh, kata pengamanah, engkau kasih dia bila umur 25 tahun misalnya. Kadang-kadang budak ni 13 tahun dah akil, dah baligh. Tetapi oleh kerana amanahnya sampai 25 tahun, maka zakatnya perlu dikeluarkan untuk harta tadi. Keluarkan. Itu yang paling sahih. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran mengatakan agama Islam bukan agama paksaan, tetapi di dalam hadis mengatakan perangilah orang-orang kafir sehingga mereka mengucapkan syahadah, maka lepaskan mereka. Boleh tak Ustaz jelaskan? Oh, ini jangan ditafsirkan sembarangan. Ayatnya la ikraha fiddin. La ikraha fiddin bermakna untuk orang kafir tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tidak boleh. Ya. Caranya, yang boleh memaksa orang kafir masuk Islam adalah negara Islam yang dipimpin oleh pemimpin Islam yang punya kuasa. Seperti Nabi Muhammad SAW, apabila mempunyai negara di Madinah, maka di antaranya surat kepada raja-raja Parsi, Rom dan sebagainya. Apa isi suratnya? Aslim taslim. Kalau kau masuk Islam, selamat. Kalau tak masuk Islam, kau kena bayar fidyah. Kalau tak bayar fidyah, perang. Pilih yang tersatulah. Kalau masuk Islam, tak bayar perang. Kalau dah bayar ni apa ni, jizyah ataupun bayar cukai, maka negeri ini aman. Dan amannya negeri ini, kalau nak diserang, maka negara Islam akan mempertahankannya. Kalau tak mau juga, kena perang. Sebab apa? Ini perintah Allah. Bukan kita pergi orang kafir, kita bawa pedang, kau masuk Islam, selamat. Tak masuk Islam, aku pancung. Tak boleh seperti itu. Bukan hak individu, hak khalifah, hak penguasa Islam yang punya kuasa. Kalau sekarang orang Islam tak punya kuasa, jangan cakap kepada mereka, kau masuk Islam, tak masuk Islam, aku perang. Mati kita. Kita tak punya senjata. Ya, jangan Amerika, negeri Islam yang ada sekarang agak hampir semua lemah, dia tidak boleh buat seperti itu. Kalau dia punya kekuatan lain, tapi orang Islam sekarang, negara Islam kebanyakannya tak punya kekuatan. Jadi bila punya kekuatan baru dibolehkan. Kalau tidak, sama seperti bunuh diri. Sebab fasta'iddu mastata'tum, di situ istita'. Kemudian disebut kuah. Quran mengatakan bersedialah dulu dengan kekuatan untuk memerangi mereka. Kalau tak punya kekuatan, tidak boleh sama sekali. Makanya bila mereka masuk ke apa, askar sekutu masuk ke Saudi untuk mempertahankan Saudi, maka orang-orang mengatakan kenapa mesti panggil orang kafir? Sebab orang Islam pada masa sekarang lemah. Bila apa, Iraq mengancam Saudi untuk diserang, ke mana Saudi minta pertolongan? Kepada askar sekutu di Eropah yang datang Amerika, apa ni, askar-askar mereka. Kenapa Saudi minta bantuan kepada mereka? Kerana minta bantuan kepada orang Islam, orang Islam tak boleh membantunya. Dan bahaya kalau Iraq menyerang Mekah dan Madinah. Pemerintahan Iraq adalah pemerintahan yang subhanallah, pemerintahan yang zalim. Kemudian partinya parti komunis. Jadi untuk memelihara Mekah dan Madinah, dua tanah suci ini, diperintah oleh orang yang fasik seperti Saddam, maka tak jadi masalah kalau kita minta apa, bantuan mempertahankan diri daripada siapa pun. Seperti katakan rumah kita dimasuki pencuri, polis di luar, orang-orang kafir. Kita katakan, oh, jangan minta bantuan kepada orang kafir. Kita kena minta bantuan kerana dia yang berkuasa. Ya, jadi kalau kita kiaskan seperti ini, jadi masalah. Jadi la ikrah fiddin, jangan pakai sembarang. Jangan besok antara pistol, antara cakap dengan orang kafir, kau masih Islam, tak masih Islam, aku bunuh. Kau kena mengucap. Sebab dia suruh mengucap kan. Bukan itu tugas kita, itu tugas pemerintah. Ya, wallahualam. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tetap diharamkan kepada wanita memakai minyak wangi ke musala. Bagaimana kalau ada ketiak yang berbau? Kalau ketiak berbau, bersihkanlah. Ada sekarang cara-cara untuk menghilangkan bau, betul kan? Di antaranya kita katakan bahawa kalau boleh ke masjid, memang kalau bolehlah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu bila kamu ke masjid. Perhiasan di sini untuk laki-laki di antaranya minyak wangi. Tapi perempuan dilarang sampai hari kiamat. Dan Allah laknat perempuan yang pakai minyak wangi ke mana? Ke masjid. Sebagaimana perempuan-perempuan Yahudi. Jadi kalau pergi masjid, insyaAllah mandi dulu ataupun elakkan daripada pakai minyak wangi. Apakah ada ubat ketiak? Ia spray-spray yang tak ada bau langsung, tapi menghilangkan bau. Ya, ada di Malaysia yang mana spray ni langsung tak ada bau, langsung tak ada bau apa-apa. Tapi bila kita pakai, bau ketiak hilang. Tanyalah di Malaysia tu banyak apa spray-spray seperti itu. Maka bagi wanita boleh pakai yang itu sebab dia tak ada bau wangi. Saya nak sebut nanti jadi iklan pula. Boleh sebut. Apa Dr. Min ni? Tak apalah, kita sebutlah. Tanya di mana, di farmasi di Malaysia tu ada. Saya rasa di Singapura pun ada. InsyaAllah pakai itu boleh sebab dia tak keluarkan wangi-wangian. Tak ada bau apa haruma. Teruskan. Ustaz, apakah benar Rasulullah melarang meminta panjang umur? Bolehkan kalau untuk berdakwah, untuk disuruh panjang umur, minta panjang umur, betul kan? Sehingga kita doakan kepada kawan kita, Allah yutawil umrak. Allah yutawil umrak, semoga Allah memanjangkan umur engkau. Dan Rasulullah SAW mendoakan beberapa orang sahabat supaya panjang umur, betul-betul sampai 100 tahun lebih dan anaknya ramai. Ya, tak jadi masalah. Cuma kata Rasulullah, kebiasaannya umur umatku 60-70 sekarang insyaAllah. Teruskan. Boleh, tak jadi masalah. Minta kepada Allah supaya panjangkan umur. Mana satu cara yang lebih rajih untuk digunakan ketika bertasyahud? Adakah menggenggam semua jari atau membuat lingkaran bulatan kemudian menggerak-gerakkan jari telunjuk sehingga selesai? Yang paling sahih adalah dibuat seperti nombor 5, jari tengah dengan jari ibu jari. Seperti nombor 5. Nombor 5 adalah bulat agak. Dan yang ini digenggam. Cuma yang dua jari ini, yang dua jari, jadi apa namanya? Digenggam, kemudian jari tengah ni dengan jari ibu jari dia apa? Dicantumkan. Dan ini ditegakkan. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Insya-Allah muslimah mungkin boleh tengok ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini dihadapkan kiblah. Untuk menggoyangkannya bukan goyang seperti ini. Ini goyang seperti ini, ke depan ke belakang. Menggoyangkan seperti ini ke atas ke bawah. Hanya sedikit saja. Menggoyangkan jari sedikit saja. Bukan gini-gini, bukan ada orang gini. Apa dia katakan gini, ini dunia. Ada mengatakan alif lam lam ha, itu juga tak boleh. Ya, kita katakan dihadapkan ke kiblah, kita goyang sedikit saja. Sedikit saja. Jangan macam ni. Jangan seperti ini, ada seperti ini. Ini sedikit saja, seperti menggeletah. Ya, jadi digoyangkan sedikit saja. Sebagaimana Abu Ishaq menunjukkan di YouTube, apabila dia sembahyang di tepi Al-Bani rahimahullah, maka syekh kita mengatakan, engkau ada hujah ke yang mengatakan begini ataupun begini-begini? Tapi katanya cukuplah dengan menggerakkan seperti ini saja. InsyaAllah muslimin muslimah sama, gerakkan seperti ini. Macam mana caranya? Cuba hantar buat syekh. Macam mana caranya? Hantar genggam ni, buat macam ni. Ini digenggamkan di sini. Ya, jadi sikit saja, okey. Jangan gini-gini ataupun gini-gini, tak payah. Sedikit saja. Okey, itu yang sunnah. Dan menggerak-gerakkan jari ini lebih ditakuti oleh syaitan daripada pukulan besi. Dan banyak hadis-hadis yang ini sunnah yang matruka, sunnah yang sudah tinggalkan. Jadi kalau kita tak gerakkan pun tak apa. Tetapi kenapa kita tak mau pahala yang mana apabila sunnah matruka kita hidupkan, sama pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Taymiyah. Ya, kata Ibn Taymiyah, di bawahnya hadis, orang yang menghidupkan sunnah setelah dimatikan oleh Umar sama seperti mendapat pahala 100 orang mati syahid. Bukan sikit ya, 100 orang. Wallahu a'lam, inilah yang boleh kita tunjukkan. Ya, teruskan. Kalau tasyahud awal terus kita terus naik. Semua tasyahud terus degakkan. Tidak ada asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak ada. Tidak ada dalilnya. Cuma orang Arab bila asyhadu alla mesti tunjuk macam ni. Asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah mesti tunjuk ke atas, tunjuk macam ni. Di antara sunnah bila katakan la ilaha illallah kita tunjuk ke atas. Ataupun asyhadu alla ilaha illallah tunjuk ke atas. Jadi bila sembahyang kita tunjuk ke atas, kita tunjuk ke kiblah saja. Jadi orang kita bila asyhadu alla ilaha illallah itu tidak ada dalilnya. Dia mula mengangkat ataupun menegakkan jari telunjuk ni bila mula tasyahud. Baca semula kitab sifat solat Nabi yang ditulis oleh Al-Albani. Jadi mula saja tasyahud kita angkat. Bukan asyhadu alla ilaha illallah, orang ni Allahu akbar. Tidak ada dalilnya seperti itu. Okey, teruskan dalilnya. Apa ni soalan-soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah saya berdosa jika saya melarang ibu saya menghadiri majlis bid'ah? Kerana larangan saya, ibu saya kurang senang dengan tindakan saya dan menuduh saya sesat. Jangan dilarang, dibawa hujah. Kalau dilarang, saya pun kalau dilarang pun marah. Bawa hujah. Kalau bawa hujah takut. Jadi saya nasihatkan, bawa hujah. Katakan kepada mak kita, kullu bid'atin wa kullu dhalalatin. Kata Imam Syafi'i yang dikatakan bid'ah itu tak ada dalilnya. Tanya dengan ustaz, mak ada dalil tak? Tak ada dalil. Ataupun kata Imam Syafi'i yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah, pernah tak berlaku? Ya. Kita bawa hujah, kita bawa dalil. Makanya nak berdakwah pula dengan ilmu. Kalau menghukum, mak ini bid'ah, maknya marah lah. Antara mufti yang terus nak apa nak keluar fatwa, tak boleh. Jadi kalau tak ada hujah, lebih baik kita diam. Kalau ada hujah baru kita bercakap. Tapi banyak orang tak ada hujah, dihukum langsung. Marahlah kita. Macam dulu kita tahu apa-apa. Oh ini bid'ah, ini masuk neraka, marahlah kita. Datangkan hujah. Datangkan Quran hadis. Kita tenang, kita pun takut. Bukan saja tenang, kita takut. Ya, satu lagi kita berhenti kerana waktu kita dah habis. Satu saja. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Okay, saya ada anak perempuan OKU dan disahkan oleh doktor pakar. Ya. Yeah. Yang dia tidak boleh kawal kencing dan berak. Ya. Yeah. Okay, kini anak saya berusia 10 tahun dan yeah, wajib nak solat. Kalau dia pakai Pampers, adakah Allah terima solatnya? Ya, yeah, diterima sebab dia dalam keadaan uzur. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seorang kecuali apa yang sanggup dia lakukan. Begitu juga orang-orang yang sudah dewasa, kadang-kadang dia terpaksa tebuk, ya. Tebuk dia kencing di mana? Mungkin melalui tube tu. Jadi apakah dia boleh solat dengan tidak cabut? Ya, tak payah dicabut dulu. Kalau dicabut nak pasang, subhanallah, ini membahayakan. Jadi boleh. Hatta orang tua-tua yang pakai Pampers misalnya. Ada orang-orang tua-tua yang tak mampu untuk tukar dia punya Pampers. Anak pergi kerja, Zuhur dah sampai, maka dia boleh sembahyang dalam keadaan pakai zaman seperti itu. Ini fatwa-fatwa Lujnah dan Imam pun sudah keluarkan. Kalau tak boleh ambil sembahyang oleh kerana dia tak boleh bangun dan sebagainya, dia cukup dengan tayamum. Bertayamum, kemudian dia sapu muka tangan, ya, Allahu Akbar, solat. Dan tidak semestinya solat menghadap kiblat. Di mana saja kamu menghadap, itu solat kamu. Jadi kalau nak tukar, subhanallah, ada seorang menteri besar, saya tak mau sebut mana, dia bertanya kepada saya, yang mana maknya keuzuran seperti itu. Jadi tidak boleh terus ditukar hari-hari. Pasal apa? Melecet. Jadi kalau ditukar pagi ataupun malam. Jadi maknya mulanya tak boleh sembahyang. Sebab apa? Dia ingat dia ada najis dalam Pampers tu, dia tak boleh sembahyang ke tanah, sembahyang terus. Sebab nak tukar terus, setiap kali keluar sikit tukar, mana boleh? Sudahlah, Pampers ni mahal. Kedua, ialah orang ni orang kaya, mahal tak mahal tak ada masalah, tapi menyakiti. Jadi bolehlah dia sembahyang kerana dia makan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Keringanan bagi orang yang seperti ini sebab diuzur. Jadi Islam ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah. Yasu fala tu'asiru. Permudahkan, jangan dipersulitkan. Jadi setakat dia mampu itu lakukan. Jangan terus tak sembahyang, ya. Wallahu a'lam, saya rasa sampai situ. Soalan banyak lagi? Tak mampulah untuk jawab semua insya-Allah. Walaupun tadi kita berhenti lebih awal. Dan saya sudahi sebelum itu, siapa yang belum ada buku ni, kalau perlukan beri nama. Ya, beri nama sebab buku ni limit. Susah nak dapat. Ala kulihal, beri nama, minggu depan saya akan bawa. Aku lu kauli hada, astagfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu lai. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, apa dia?